Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Melanjutkan bahasan kita Riyadus Salihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, hadis nomor 12 dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Tuhannya yang maha suci lagi maha tinggi, dia berfirman. Jadi kalau ada hadis yang ibu-ibu baca seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Tuhannya, berarti hadis qudsi. Namanya hadis qudsi. Inna Allaha katabal hasanati was-sayyiati thumma bayyana dhalik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, katabaha Allahu tabaraka wa ta'ala 'indahu hasanatan kamilah. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ أَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kemudian dia menjelaskan hal tersebut. Barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan, lalu dia tidak melakukannya, maka Allah tabaraka wa ta'ala mencatatnya di sisinya sebagai satu kebaikan sempurna. Dan apabila dia berniat melakukannya, kemudian dia melaksanakannya, maka Allah mencatatnya sebagai 10 kali lipat atau 10 kebaikan sampai 700 kali lipat sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Dan apabila dia, seseorang, berniat melakukan satu keburukan atau suatu keburukan kemudian tidak melaksanakannya, dibatalkan, maka Allah mencatatnya di sisinya, di sisi Allah, sebagai suatu kebaikan. Dan apabila dia berniat melakukannya kemudian dia melaksanakan dosa itu atau keburukan, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan saja. Muttafaqun alaih, artinya diriwayatkan Bukhari Muslim. Ini masih global, bahasa Arab hadisnya dan terjemahan secara letterlet. Seperti biasa kita akan masuk ke hukum-hukum yang bisa kita ambil dan kita rincikan makna hadis ini. Hadis ini berbunyi, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Maksudnya, Allah sudah menentukan perbuatan-perbuatan baik dengan janji-janjinya, dan Allah sudah menetapkan pelanggaran-pelanggaran, apa saja itu yang dimaksud dengan pelanggaran atau maksiat, dan telah menetapkan ancaman-ancamannya. Misal, sholat, puasa, zakat, haji, bakti dengan orang tua, apa saja perbuatan baik, Allah sudah jelaskan melalui wahyu. Allah juga sudah gantungkan pada perbuatan-perbuatan tersebut pahala-pahalanya. Sudah jelas semua, tinggal seseorang mengerjakan saja. Dan Allah yang maha tinggi dan maha pemurah juga sudah menentukan pelanggaran-pelanggaran yang Allah tidak suka. Bahasa lainnya maksiat, dosa, sama saja semua. Keburukan-keburukan, karena kebaikan itu adalah semua yang diperintahkan oleh Allah, dan keburukan semua yang dilarang oleh Allah. Lalu kemudian dari perbuatan-perbuatan keburukan itu atau pelanggaran seperti riba, seperti zina, seperti dusta, durhaka dengan orang tua, berbuat zalim dengan orang lain, dan segala macam hal, sudah disebutkan ancaman-ancamannya. Itu yang dimaksud dengan potongan hadis. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan, maksudnya menentukan jenis-jenisnya dan janji-janjinya. Dan menetapkan juga keburukan-keburukan, maksudnya menentukan jenis-jenisnya dan juga menentukan ancaman-ancamannya. Kemudian dia menjelaskan hal tersebut, maksudnya Allah merincikan. Hal yang kita harus fahamin pada saat mau mengerjakan perbuatan baik dan setelah mengerjakannya, perbuatan buruk pada saat mau melakukan dan setelah mengerjakannya. Allah dengan kemahamurahannya berkata, barang siapa yang berniat saja di dalam hatinya. Dan jangan lupa kita masih berada di bab niat. Barang siapa yang berniat saja melakukan satu kebaikan, lalu dia tidak melakukannya. Maksudnya, tidak sempat melakukan. Misal seseorang niat mau bangun sholat malam, kemudian kebablasan tidur. Atau seseorang niat, hari ini saya mau baca selembar Al-Quran, lalu dia terlupa. Atau seseorang niat mau sholat on time, tapi tiba-tiba ada udzur, mungkin tidak bisa. Terdesak dengan macet misalnya, tidak bisa bergerak sama sekali. Dan beragam macam hal, dia ingin bakti sama orang tuanya, atau dia ingin membelikan sesuatu orang lain, memberikan hadiah, kemudian ada udzur. Barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan dan dia tidak melakukannya, maksudnya tidak sempat melakukannya, karena ada halangan. Maka Allah yang maha berkah dan maha tinggi mencatatkan di sisinya sebagai satu kebaikan sempurna. Khusus potongan di sini, ibu sekalian, kata para ulama, semestinya setiap muslim dan muslimah memahami dan berusaha agar dia memiliki niat di setiap amal ibadah. Contoh kasus, kemarin musim haji, cuma haji banyak yang berangkat, kita nggak pergi haji. Jangan cuma diam. Jangan cuma, oh anggap ini orang pergi haji, ya udah kesempatan buat dia. Kita biasa saja. Memang nggak berdosa, tapi kita kehilangan peluang mendapatkan pahala. Niatkan di dalam hati dengan tekad, kalau saya juga diberikan kesempatan yang sama, saya akan melakukan yang sama. Itu akan mendapatkan pahala haji sempurna. Apa saja kebaikan. Ada orang lagi sedekah, kemudian kita hanya melihat sepintas di pinggir jalan orang membantu orang susah. Kita lagi jalan buru-buru. Ya Allah, kalau seandainya saya juga punya kesempatan, saya akan lakukan yang sama. Niat antara kita dengan Allah. Dapat pahala seperti orang itu. Atau seseorang bangun masjid, seseorang membantu anak yatim, seseorang pergi jihad, apa saja. Selalu diniatkan. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan, saya berharap memiliki niat dalam semua amal saleh. Semuanya. Jangan pernah tidur kecuali niat sholat malam. Dengan tekad dalam hati. Kalau sampai kita tidak terbangun, dapat pahalanya. Enggak ada ruginya niat itu. Niat kalau saya pulang, keluar dari rumah, ke taklim, ke tempat keluarga, rumah keluarga, silaturahim, ada orang miskin, saya mau bantu. Niatkan. Nanti kalau saya ke pasar ini, ke mall ini, kalau azan, sholat, saya mau sholat di musholahnya. Diniatkan dari awal. Semua niat itu sudah dicatatkan pahalanya. Jadi jangan sampai tidak niat dalam setiap amal saleh. Semua, setiap orang mengerjakan, kita juga niat mengerjakannya. Dan apabila dia berniat melakukan perbuatan itu, kemudian melaksanakannya. Dia niat sebelum tidur, mau sholat malam. Kemudian terkaget, dia bangun kerjakan. Dia niat kalau ada rezeki mau haji. Betul dikasih rezeki dan mudah, dia pergi haji. Dikerjakan benar-benar. Ada kesempatan berbakti sama orang tuanya, menjenguk. Kemudian Allah mudahkan, lalu dia kerjakan. Dan apabila dia berniat melakukan satu perbuatan baik, kemudian melaksanakannya, maka Allah mencatatkan baginya 10 kali lipat kebaikan, sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Tergantung kadar keikhlasan seseorang. Jadi kalau ibu niat mau bangun sholat malam, sudah dapat satu pahala sholat malam. Artinya kalau kita meninggal, kita dapat pahalanya tuh. Kemudian kalau kita bangun dan mengerjakan, maka dicatatkan minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Maka jangan tidak niat. Dan kalau ada kesempatan, kerjakan. Hanya saja kata para ulama, ada orang yang tidak dapat dalam satu keadaan. Misal, ada orang mampu mengerjakan sesuatu. Dia mampu. Misal ada orang miskin di depan matanya. Temannya membantu. Dan dia bisa sebenarnya. Bisa ulurkan tangannya dekat, bisa terjangkau. Dia bilang, udah saya niat aja deh. Ini gak dapat. Karena yang dimaksud di sini, dia tidak melakukannya karena ada halangan. Bukan tidak ada halangan. Orang pergi haji, dia bisa pergi haji. Udah saya niat aja deh. Gak bisa. Karena yang dimaksud sini adalah Kalau dia niat, kemudian dia tidak sempat melakukan karena ada uzur. Ada sesuatu yang menghalangi. Baru dia dapat pahalanya. Gitu ya. Betul-betul kita bangun, kita tidur malam, ingin sholat malam. Tapi memang bangun sudah azan subuh. Ya sudah, dapat pahalanya. Seperti itulah. Ya. Nah di sini juga, Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya memberikan orang-orang itu sesuai dengan kadar keikhlasan. Mungkin ada orang kadar keikhlasannya sedikit. Allah kasih minimal 10. Ada yang dapat 20, ada yang 30, sampai 700 kali lipat. Bahkan lebih banyak daripada itu. Tergantung keikhlasan. Potongan hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Bahwasanya kebaikan yang dimaksud adalah segala sesuatunya termasuk masalah sedekah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu-Ibu sekalian, kalau kita mengeluarkan, misal kita bantu orang miskin 100 ribu rupiah. Pada saat itu, kita sudah harus tahu dan yakin kalau kita sudah punya 1 juta. 10 kali lipat. Tinggal tunggu waktunya Allah datangkan. Kita kasih 1 juta, itu sudah ada 10 juta. Kita kasih 10 juta, sudah ada 100 juta. Itu minimal. Pasti tidak mungkin salah janji Allah. Ingat, sebagai seorang Muslim, kita disuruh mengimani semua yang Allah dan Rasulnya sampaikan tanpa dipilah-pilah. Dan ahli kitab sebelum kita, itu dikafirkan oleh Allah justru karena Allah mengatakan kepada mereka, A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam ayat Al-Quran, Afatu'minuna biba'adil kitabi wa takfuruna biba'ad. Apakah kalian mengimani sebagian isi Al-Kitab dan kalian kafiri sebagian? Jadi cirinya orang Yahudi dan Nasrani, kalau ada ayat yang mereka suka, mereka lakukan. Kalau ada yang mereka tidak suka, mereka enggak mau lakukan. Ini enggak boleh ada pada kita ini. Dan Allah mengklaim mereka sebagai orang kafir. Mau enaknya saja. Enggak bisa. Hukum Allah semua diterima. Suka dan dukanya. Jadi, ada saatnya seseorang berjihad, perang. Emang melawan musuh. Kena debu, panas, bisa luka. Ada saatnya Rasulullah SAW mengalaminya. Ada saatnya orang ibadah enak. Di AC, sholat duha, di rumah enak. Gitu kan? Ada saatnya orang makan enak. Ada saatnya. Semua ada suka dukanya. Yang penting intinya masuk dalam perintah Sang Pencipta Allah. Ini harus diketahui. Gak boleh kita pilah-pilah. Ya. Kita harus yakin tentang janji Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin salah. Saya kasih contoh. Pernah ada seorang sahabat, adik kakak. Kakaknya sakit perut. Begitu sakit perut, si adik mendatangi Nabi SAW. Lalu berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, kakak saya sakit perut. Kata Nabi SAW, berikan dia madu. Karena Allah menyebutkan di dalam surah An-Nahl tentang lebah, gitu kan? Kalau dari perut lebah itu akan keluar cairan madu itu obat untuk manusia. Maka si adik pulang berikan madu ke kakaknya. Rupanya dia enggak sabar, baru kasih madu sesendok dua sendok, kemudian dia balik lagi, Ya Rasulullah, kakak saya masih kesakitan. Apa jawaban Nabi SAW? Apakah Nabi suruh dia kasih atau dikasih obat lain atau dipandu ke obat yang lain? Jawabannya Nabi tidak. Pasti Allah benar, ini jawaban Nabi SAW. Pasti Allah benar dan perut kakakmu yang bohong. Ya, sabda Nabi begitu. Pasti Allah benar, memang madu menyembuhkan dan perut kakakmu yang bohong. Apa yang Nabi SAW ingin titik beratkan? Tidak mungkin janjinya Allah salah. Sabar sebentar, pasti sembuh. Enggak mungkin. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara kita, ibu-ibu sekalian, sesuai dengan alam kita. Saya kasih contoh yang lain. Nabi Muhammad SAW waktu selesai kesepakatan Hudaybiyah, beliau dijanjikan oleh Allah akan diberikan kemenangan di Khaybar. Wilayah bentengnya orang Yahudi jauh dari Madinah sih. Tapi Allah janjikan Khaybar dan kota Mekah akan dibebaskan. Nabi SAW akan mendapatkan wilayah itu. Apakah Nabi SAW waktu pulang ke Madinah, ibu-ibu sekalian, duduk manis di rumahnya? Kemudian tunggu saja kemenangan Allah datang? Padahal sudah dijanjikan ya? Tidak. Beliau pulang ke Madinah, beliau motivasi sahabat, beliau sampaikan kalau Allah menjanjikan kemenangan, ayo kita bentuk pasukan, ayo kita serang. Ada sahabat yang mati syahid, ada sahabat yang luka, ujung-ujungnya menang. Jadi memang ada proses itu. Ya. Sabar. Kita sudah ikhtiar, selebihnya tawakal kepada Allah. Dan harus kita yakin, enggak mungkin Allah salah. Allah kalau sudah janjikan pasti benar. Ini perlu digarisbawahi, gitu kan? Jadi tidak perlu ragu. Kita kembali ke masalah sedekah tadi. Jadi sebenarnya apapun yang kita keluarkan di jalan Allah itu sudah minimal ada balasan 10 kali lipat minimal. Boleh enggak saya mengerjakan sebuah ibadah dengan berharap balasan dari Allah? Boleh. Bukan cuman boleh, harus begitu. Misal gini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan siapa yang sholat duha 4 rakaat, kata Nabi SAW dalam hadis, Allah berfirman, hai anak Adam, ruku untukku 4 rakaat di awal pagi. Maksudnya 4 rakaat ini duha. Maka aku akan penuhi hajatmu pada hari itu. Apa saja yang kau mau, saya akan penuhi, kata Allah. Itu saja. Baik, boleh enggak saya sholat supaya hajat saya dipenuhi? Duha 4 rakaat. Bukan cuma boleh, memang harus begitu. Karena kita beribadah mengejar apa yang Allah janjikan. Ada sebuah kaidah yang saya dengar sering disebarkan di Indonesia ini. Jangan kau sembah Allah karena ada surga. Dan jangan kamu takut sama Allah karena ada neraka. Ini secara zahirnya seakan-akan benar. Padahal ini salah ini. Yang suruh kita mengejar surga siapa? Allah. Wajar seseorang mengejarnya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Imran 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kalian, bersegeralah kalian dalam bertobat kepada Tuhan kalian dan kejar surga itu. Yang surga itu seluas langit dan bumi. Kenapa para sahabat pada saat pergi berperang mau mati syahid dibunuh oleh musuh? Karena mau masuk surga. Wajar dia jadikan itu sebagai motivatornya. Dan memang harusnya begitu. Dan harus kita yakin itu benar. Udah selesai. Saya udah kerjain. Sekarang saya kerjain sholat. Setelah saya sholat, saya sudah penuhi semua syaratnya. Wudu benar, tutup aurat benar, selamat dari najis, sudah masuk waktu, jumlah rakaatnya benar, bacaannya benar. Yakin sudah diterima. Nah, harus kita yakin. Karena kita sudah penuhi syaratnya. Allah gak akan mungkin pungkiri janjinya. Harus kita ikuti keyakinan itu. Kita harus yakin orang-orang beriman akan mendapatkan balasan, kebahagiaan. Iya, itu janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan pungkiri janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur daripada Allah? Dalam ayat lain, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah mendapatkan di sistem yang Allah buat perubahan. Enggak ada. Orang yang membangkang, sebaliknya, pasti dihukum sama Allah. Fir'aun bangkang, dihukum sama Allah. Namrud dihukum sama Allah. Dan tidak akan berubah. Siapa yang mengikuti jejaknya Fir'aun sama Namrud, pasti sama nasibnya. Gak mungkin berubah. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, pasti bahagia. Contoh misalnya pada saat Perang Badr terjadi, jenazah-jenazah orang-orang Quraisy yang terbunuh Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, kemudian ada Al-Walid, ada Uqbah, banyak tokoh-tokoh Quraisy yang dulu membenci Nabi SAW di Mekah. Hina-hina Nabi segala macam. Begitu perang, mereka pikir mereka akan menang. Pas mereka mati, Nabi SAW suruh kumpulin jenazahnya masukin di dalam sumur. Di sana, di Badr. Masukin semua. Lalu Nabi SAW waktu sudah ditumpukin jenazahnya mereka di sumur, kata Nabi apa? Apakah kalian sudah dapat apa yang Tuhan kalian ancamkan pada kalian? Dan ketahuilah, saya sudah dapat apa yang Tuhanku janjikan padaku. Umar bin Khattab di sebelah Nabi bilang, ya Rasulullah, mereka orang mati. Mereka dengar apa tuh? Kata Nabi SAW, wahai Umar, demi zat, demi jiwa Muhammad yang berada di genggamannya, demi Allah, mereka lebih jelas mendengar suaraku daripada engkau mendengar suaraku. Ini mujizat Nabi Muhammad SAW. Tidak semua orang bisa begini. Mujizat Nabi SAW. Maksudnya apa? Nabi menanamkan kepada kita, saya dijanjikan kemenangan, ini saya sudah lihat. Kalian dijanjikan ancaman terhina, ini kalian sudah lihat. Pasti ujung-ujungnya, orang beriman mendapatkan kebahagiaan. Gak mungkin tidak. Janji Allah gak mungkin salah. Cobaan ada, ya prosesnya. Nikmatin saja prosesnya. Ujung-ujungnya kata Allah, wal akibatu littaqwa. Kemenangan akan datang kepada orang-orang yang bertakwa. Yang penting kita berada di relnya Allah yang benar, aman. Ingat, Allah mengawasi semua hambanya. Allah tahu semua perilaku kita. Allah tahu yang disembunyikan di dalam hati seseorang. Jangan bermain api sama Allah nih. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jangan menganggap konyol Allah gak tahu. Oh karena suami saya gak tahu ya sudahlah. Enggak, gak ada ceritanya. Allah mengawasi. Kita punya Tuhan yang satu. Allah, suaminya ibu punya Tuhan satu Allah. Ibu punya Tuhan juga satu Allah. Anak kita punya Tuhan satu Allah. Hewan yang ada kucing di depan rumah yang kita tendang, Tuhannya juga satu Allah. Allah Maha Adil akan menghukum siapa yang salah. Bukan kita yang hukum, Allah akan hukum. Gak usah khawatir. Saya kasih contoh riwayat supaya bisa direnungi. Nabi Musa alaihissalam satu hari waktu di Tursina, di Bukit Tursina, beliau sambil menunggu selama 40 hari kitab Taurat turun, ada beberapa kejadian-kejadian besar di situ. Di antaranya Musa alaihissalam pernah meminta agar di hari ke-37 menunggu di Tursina agar Allah memperlihatkan dirinya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Musa melihat gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Ternyata gunung itu hancur lebur. Karena tidak mampu untuk menampung kedatangan Allah. Allah gak datang. Tapi baru Allah mengatakan kalau gunung-gunung itu bisa menampung kedatanganku maka aku bisa datang. Aku akan datang hai Musa. Tapi ternyata Allah, waktu Allah baru mau datang, gunung-gunungnya hancur, lebur depan mata Nabi Musa. Sampai Nabi Musa pingsan. Tapi ini bukan bahasan kita. Ada kejadian sebelumnya, Musa alaihissalam sempat mengatakan, ya Allah, aku ingin sekali melihat keadilanmu. Aku ingin sekali melihat keadilanmu. Kata Allah, mengutus Jibril alaihissalam datang dan Jibril mengatakan, hai Musa, Tuhanmu berkata, kau tidak mampu. Kau tidak bisa sabar melihat keadilannya Allah kalau ke dalam kejadian langsung. Ada kejadian terjadi, kamu akan sulit untuk bisa sabar untuk menunggu itu. Karena ada prosesi-prosesi dalam kasus-kasus yang ada. Kata Musa, saya akan coba sabar dengan taufik dari Allah. Baiklah, Allah setuju, dikasih ke Musa AS. Maka Musa AS disuruh pergi ke salah satu mata air. Di sekitar Gunung Tursina, padang pasir, gunung-gunung batu, gak ada orang di situ. Tapi ada mata air, airnya ngalir. Musa alaihissalam disuruh oleh Allah, ke situ gak buat apa-apa. Situ aja duduk, udah saksikan saja apa yang terjadi. Gak lebih daripada itu. Maka yang terjadi adalah Musa alaihissalam lihat dari jauh. Gak lama kemudian, ada orang datang nunggangin kuda. Nunggangin kuda. Orang ini datang nunggangin kuda, dia haus, dia turun ke mata air itu. Orang ini gak lihat Musa alaihissalam. Musa AS di tempat yang tersembunyi. Maka Musa AS melihat orang ini turun, minum air, ternyata di pinggang sebelah kirinya orang ini ada kantong isinya uang. Ya. Cukup banyak. Rupanya waktu dia minum, jatuh terlepas dari pinggulnya dan dia tidak pinggangnya dan dia tidak sadar. Dia naik tunggangi kudanya, dia pergi. Ini orang yang pertama, Musa saksikan AS. Yang kedua, orang yang kedua datang anak kecil. Belum balik, umur 9-10 tahun datang, minum air di situ, dia lihat ada kantong duit, diambil sama anak itu kecil pergi. Baik. Musa AS lihat, sudah selesai, datang orang ketiga, orang buta matanya sudah tua. Datang, dia dengar suara air, dia mampir, dia minum air di situ, dia wudhu mau sholat. Tapi Allahu alam ini riwayatnya memang dikatakan mau sholat. Bagaimana sholatnya dulu mereka di zaman Nabi Musa AS, Allahu alam ini. Apakah sama dengan kita sekarang jumlah rakaatnya kan namanya kita nggak ngerti. Karena nggak ada penjelasan. Yang penting di zaman dulu ada sholat gitu kan. Baiklah, orang buta ini wudu mau sholat. Ternyata orang yang pertama tadi penunggang kuda kembali. Dia tanya si buta ini. Kakek tua, kakek buta kamu lihat nggak duit saya di sini? Saya buta, mau lihat apa? Kamu pasti ambil, kamu pasti lihat. Karena tidak ada orang lain, ini padang pasir. Pasti kamu yang ambil. Enggak, geledah aja barang saya. Enggak, saya enggak percaya. Cekcoklah dua orang ini sampai penunggang kuda membunuh dia. Si buta dibunuh. Dia lihat kiri kanan tidak ada orang. Kemudian dia naik tunggangi kuda, dia pergi. Dianggap sudah uangnya hilang. Baik. Sekarang kira-kira, menurut kita ini, ibu-ibu sekarang di sini, siapa yang salah, siapa yang benar nih? Dalam kasus seperti ini. Musa alaihissalam saksikan ya. Dalam pandangan Musa AS mungkin sama dengan kita. Yang salah anak kecil. Kenapa? Karena kalau anak kecil tidak ambil duit itu, nggak terjadi sih ini bertengkar, ini membunuh kan? Benar nggak? Baik. Itu yang dilihat oleh Musa alaihissalam. Kalau kita juga di situ mungkin kita akan lakukan hal yang sama. Karena anak kecil tadi sumber masalah nih. Coba dia minum, dia biarin duit itu, orang ini kembali, diambil duitnya, dia pergi, nggak dibunuh si buta. Kan gitu. Tapi subhanallah, Musa alaihissalam tidak sabar nih. Kok ini ribut, ini bunuh, ini pergi, selesai. Anak kecil itu enak saja main pergi. Datang Jibril, dia mengatakan, Musa mengatakan, ya Allah, saya nggak bisa sabar. Turun, Jibril alaihissalam mengatakan, hai Musa, Tuhan mau mengirimkan salam padamu dan mengatakan, memang kamu tidak bisa sabar. Kau tidak akan sabar. Kalau mau melihat, mau menilai keadilan Allah sulit. Baiklah, tapi ceritanya seperti ini, hai Musa, diceritakanlah. Yang benar dari tiga orang itu, si anak kecil. Justru yang dianggap Musa salah, itu yang benar. Gimana ceritanya, kata Musa alaihissalam? Kata Jibril alaihissalam, kita bicara sekarang tentang ayahnya si anak. Anak ini kecil, ini rupanya punya ayah. Ayahnya mati dibunuh oleh orang. Ayahnya sebelum dibunuh oleh orang, dia pernah menjadi pegawainya penunggang kuda itu. Dan penunggang kuda itu pernah tidak memberikan gaji ayahnya si anak. Dan subhanallah, sebentar. Jumlah uang yang dia tidak kasih, sejumlah yang ada di kantong itu. Jadi penunggang kuda tidak pernah berpikir sebelumnya, kenapa dia meletakkan uang sejumlah itu, dia tidak pernah berpikir mampir di mata air itu minum dan jatuh duitnya. Dia gak pernah berpikir. Dia tidak bertemu sama si anak kecil dan tidak tahu kalau ini anaknya dulu pegawai dia yang dia tidak kasih gaji, dia tidak pernah kenal anak kecil ini ambil pergi. Anak ini juga belum balik. Gak ada hukum syar'i pada dia. Maka kata Jibril alaihissalam, karena ayahnya si anak itu terzalimi oleh si penunggang kuda, maka Allah dengan keadilannya memberikan haknya orang yang dibunuh, terbunuh, ya si ayahnya si anak ini, kepada ahli warisnya. Walaupun sudah mati kembali kepada dia. Kata Musa alaihissalam, lalu bagaimana dengan orang tua yang buta? Kata Jibril alaihissalam, ayahnya si anak ini sebelum meninggal dibunuh orang dan yang membunuh si buta itu. Sehingga, sebentar, gak usah dibayangkan ibu-ibu di situ. Biasa ibu-ibu gitu pakai perasaan, kita kalau cerita dibayangkan. Dengar saja, ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Sudah, sebentar, jangan diputus dulu. Sekarang, lihat bagaimana keadilannya Allah. Ayah si fulan yang tadinya dia didolimi, ayahnya si anak, Allah kembalikan haknya kepada ahli warisnya dari orang yang mendzaliminya. Dan orang yang membunuhnya dibunuh oleh orang zalim. Langsung Musa AS mengatakan, luar biasa keadilan Allah. Gimana kita manusia? Ini baru satu kasus ya. Berapa banyak kasus di muka bumi ini. Kasusnya manusia beda, kasusnya jin beda, kasusnya hewan beda. Yang sampai pada hari kiamat, kata Ibnu Katsir rahimahullah, menukil sebuah riwayat, Allah dengan kemahaadilannya nanti hari kiamat akan menghakimi domba yang bertanduk kenapa menanduk hewan yang tidak bertanduk. Hewan Allah adili nanti dengan keadilannya. Apa yang kita bisa ambil dari kisah ini? Kalau semua kita di bawah pengawasan Allah Sang Pencipta, jangan bermain api. Allah tahu. Jangan pikir kita ini hebat bisa mengatur tipu daya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Orang-orang kafir, orang bodoh ini yang banyak berbuat segala macam penipuan dan seterusnya, mereka mengatur tipu daya, kata Allah, dan aku mengatur tipu daya. Allah punya cara. Bukankah seseorang mungkin di antara yang hadir sini mungkin pernah mengalami, kita pernah menyembunyikan sesuatu. Allah bongkar dengan caranya dan kita begini. Kok bisa ya? Jangan berpikir, oh saya bisa rahasiakan. Allah punya cara. Ada cara dibongkar dengan caranya Allah SWT. Jangan bermain. Jangan main-main macam-macam nih. Kita sendiri Bapak Ibu-Ibu sekalian, kita ini cuma tugasnya menjalankan sesuatu. Misal makanan. Sudah ada siap sayurannya. Sudah ada air hujan yang turun. Sudah ada semua. Yang mengukur kadarnya labu sebesar itu, timun sebesar itu, warnanya, Sang Pencipta Allah. Kita tugasnya cuma tahu, oh ini timun, oh ini labu, oh ini, kita tinggal beli. Masuk, campur makanan, masak. Yang kasih juga ilmu kita, ini ada garam, ini ada air, dimasak dengan api. Ya, ini semua Allah yang ciptakan. Enggak ada pencipta lain. La ilaha illallah, gitu kan? Maka semua itu teman-teman sekalian, kita tugasnya cuma habis itu incipin makan, selesai. Di ujung lidah, ini manis, ini pedas, ini enak, ini enggak enak, ini sedap, ini kurang garam, dan seterusnya. Kita masih bisa bedain pada saat di ujung lidah, oh iya, ini sambal pedas, ini potongan ayam, ini nasi. Terus kalau lewat di tenggorokan, ada enggak andil kita di makanan yang sudah kita telan? Hah? Bayangkan ya, manusia cuma milih, ngunyah, selebihnya selesai. Ada pekerjaan lain? Enggak ada. Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan rasa laparnya Allah, yang ciptakan semua yang untuk menghilangkan lapar juga Allah, yang mengelolahnya pada saat sudah masuk di tenggorokan Allah. Kita enggak pernah tahu satu piring nasi mana yang jadi kotoran, mana yang jadi nutrisi tubuh. Saya yakin, ibu-ibu sekalian, kalau kita yakin di satu piring itu kita tahu, oh yang sebelah sini hanya akan jadi tinja. Kira-kira mau dimakan enggak? Enggak ada yang makan kan? Tapi kita enggak tahu. Main makan saja. Terus kemudian masuk ke tubuh dengan sistem yang luar biasa, dikelola ini jadi energi, ini jadi kotoran. Kemudian pada saat sudah jadi kotoran, busuk, Allah kasih lagi kita rasa, buang tuh. Jangan disimpan. Bayangkan kalau kotoran sebusuk itu disimpan di perut. Mati, bakteri, virus yang luar biasa. Kita aja pada saat mengeluarkan, semua orang tahu nggak baik gitu. Allah berikan kita rasa sehingga kita membuangnya. Gitu kan? Selesai. Habis selesai dibuang pun Allah masih kasih rasa. Oh ya sudah selesai nih. Udah berdiri. Lalu kita membersihkan tubuh kita. Kalau tidak ada rasa Allah kasih gimana tuh? Bisa buang air sembarangan orang. Dan tidak tahu kapan berhenti. Karena gak ada rasanya. Tapi Allah kasih. Kita lapar. Iya. Makan. Allah kasih rasa setelahnya. Kenyang. Cukup. Udah, kita mau maksain gak bisa. Gak mungkin. Gitu kan? Udah gak bisa lagi dipaksain. Jadi jangan berpikir tidak ada pencipta, tidak ada pengawasan, nggak bisa. Orang mukmin tahu, dia sendiri pun ada Tuhan yang mengawasinya. Dan Allah Maha Adil, akan diambil dari kita apa yang merupakan haknya orang lain. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis nanti di hari kiamat, Allah SWT berfirman di mahsyar kepada seluruh makhluknya. Allah akan mengatakan, demi zatku, Allah bersumpah atas namanya, tidak akan ada ahli surga yang masuk ke surga sementara masih ada haknya orang lain padanya walaupun orang itu ahli neraka. Jadi kita zalimi orang nih, tapi dia ahli maksiat. Maka itu haknya dia. Misal ada orang pembohong segala macam, apa dosanya, tapi kita juga pernah menipu dia. Kitanya dihukum dengan menipu itu. Dosa dia, tapi kita melanggar, kita juga dihukum. Allah Maha Adil memilah semua permasalahan. Hati-hati, jangan main-main dengan ini. Gitu kan? Kita ini betul-betul manusia, makhluk yang sangat lemah. Gak ada yang kita milikin apa-apa. Tadi contoh saya kasih makanan, kita cuma tahu milih, ngunyah. Selebihnya gak ada urusan sama sekali. Gak ada campur tangan kita sama sekali. Kita cuma tahu menata, memilih, gak lebih daripada itu. Gak ada lain. Gitu kan? Kita cocok tanam, sudah ada bijinya. Gak ada lagi. Maka jangan bermain ini, hati-hati, jangan bermain-main di sini. Kan ini kaidah penting, karena orang banyak mempermainkan dirinya sendiri sebenarnya dengan kebodohannya tidak faham bahwasanya ada Tuhan yang mengawasinya, tidak ada yang tahu. Akhirnya dia terjerumus dalam siksaan atau hukuman Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Dan kata Nabi SAW, Allah pun berfirman, dan tidak akan pernah ada penghuni neraka yang masuk neraka walaupun jelas-jelas penghuni neraka sementara masih ada ahli surga yang memiliki hak dari dia. Diambil dulu kembali. Kalau tidak dosanya ini dilemparkan ke dia. Baru dia masuk ke neraka. Walaupun sudah jelas masuk neraka. Jadi gak ada ceritanya misal orang ini pernah memukul, berzina dan seterusnya. Kayak kita di Indonesia tangkap penjarain, udah selesai. Gak bisa. Perdosa dihukum. Zina ada hukumannya. Mencuri ada hukumannya. Memerkosa misalnya. Kan penjahat begitu. Masuk rumah, udah mencuri, udah memerkosa, membunuh lagi. Tiga-tiganya digabungin. Ini tiga-tiganya ada hukumannya. Di sisi Allah keadilan. Gak bisa. Bukan satu ditumpukin semua. Enggak. Semuanya. Makanya di neraka jahannam, wa na'udzubillah, itu setiap dosa ada tempat siksaannya sendiri. Jadi orang zina sendiri, orang riba sendiri, segala macam. Bagaimana kalau orang kerjain semua? Ya dia digilir. Dari sini pindah siksaan, pindah ke sini, terus begitu, berputar. Jadi bukan berarti cemplungin ke neraka berarti di sana satu jenis siksaan. Tidak. Per item perbuatan kita. Sebagaimana kalau kita berbuat ketaatan juga begitu. Di surga itu kata Nabi SAW ada pintu taubat, ada pintu sholat, ada pintu jihad, ada pintu haji, ada pintu sedekah. Dan orang-orang akan dipanggil dari situ. Kalau orang kerjain semuanya dipanggil semuanya. Artinya di setiap pintu gerbang ini ada kem istana di dalam. Pintu sholat misalnya. Orang yang rajin sholat semua dia akan dapat di dalam. Ada satu istananya di sana, ada dua, ada tiga. Orang yang puasa ada sendiri dalam pintu ini istana lagi. Jadi satu orang bisa punya jutaan istana di surga. Jadi banyak sekali. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ada enggak orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Kata Nabi SAW, ada. Kalau dia kerjain semua, dia dipanggil. Semua punya, semua pintu ibadah ada balasannya sendiri. Dan saya berharap kamu termasuk salah satunya. Ya, maksudnya Abu Bakar, kamu maksud saya itu. Bukan saya bilang ibu-ibu. Karena Abu Bakar yang bertanya. Percaya diri sekali ya. Kalau ibu-ibu saya enggak akan bilang kamu, gitu kan. Nabi, karena Abu Bakar yang mengatakan, ya Rasulullah, ada enggak orang-orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Kata Nabi SAW, ada. Dan saya berharap kamu, hai Abu Bakar, salah satunya. Gitu loh. Jadi kita lihat bagaimana keadilan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala hal. Jadilah orang yang baik, patuh sama sang pencipta Allah, selesai, kita akan aman. Dijamin oleh Allah ketentraman hidupnya. Ada orang yang mengganggu kita, enggak usah balas-balasan. Jangan kebodohan dibalas dengan kebodohan. Dua-duanya bodoh dong. Kebodohan dibalas dengan kepintaran, kecerdasan. Jangan. Orang ghibah kita, jangan balas ghibah. Karena dia berdosa, masa kita juga mau cari dosa? Jangan ikut-ikutan ya. Dia salah, dia salah. Tuhannya akan menghukum, enggak usah khawatir. Bukan urusan kita itu. Tadi saya bilang tugas kita cuma milih, nata, enggak lebih dari itu. Sudah selebihnya, kuasa Allah SWT. Allah yang membuat pohon itu bisa kokoh, Allah yang mengatur semuanya, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, daunnya, Allah yang kasih buahnya, enggak ada urusan. Kata Nabi SAW, kalau dua orang bertengkar, yang memulai pertengkaran, itu akan dilaknat sama Allah. Diangkat berkah hidupnya. Dan kalau yang satu rivalnya diam, enggak ikut-ikutan, maka dicatat pahala untuknya. Sampai dia membalas. Kamu begini-begini, kamu juga begini-begini. Nah, dua-duanya kena. Kalau orang ngoceh, orang marah, lihat aja wajahnya. Ah, alhamdulillah, transfer pahala. Transfer pahala ini. Tahu saya ikut-ikutan, dia tegang. Sekarang kalau dua orang bertengkar, dua-duanya jelek kan? Dua-duanya jadi buruk wajahnya, dua-duanya jadi buruk lisannya. Gak baik semuanya. Bedanya kapan? Kalau yang satu ribut, yang satu tenang. Saya pernah sampaikan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah pakai jubah baru, kemudian lewat di jalan, ada satu orang lewat, kamu itu begini begitu dicaci maki, hanya karena dia cemburu kenapa orang ini pakai jubah baru. Dia cemburu, kamu ini memang sahabat Nabi tapi kenapa kamu pakai jubah baru, kamu berlebih-lebihan, enggak ada sebab. Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi yang mulia, ulamanya sahabat, dia bisa marahin, dia bisa. Tapi Abdullah bin Abbas diam aja. Diam sampai orang itu selesai, didengarin sama dia. Didengarin sama dia. Sampai selesai, sudah selesai. Abdullah bin Abbas mengatakan, kau sudah selesai? Dia bilang, iya. Dibuka jubahnya, ini hadiah buat kamu. Abdullah bin Abbas bilang gitu. Sudah dicaci maki nih. Rupanya gara-gara ini masalah. Ini ambillah buat kamu. Sampai orang itu malu. Kata Ibnu Abbas kepada ada satu orang pegawainya. Disilakan dalam riwayat ini gulam pegawainya. Lalu dia mengatakan, tunjukkan alamat kita ke orang ini. Siapa tahu dia punya hajat, kita bisa bantu di rumah. Sampai akhirnya orang itu diajak ke rumahnya Ibnu Abbas, dikasih macam-macam makanan sampai jadi muridnya. Kita punya dua cara kalau kita lagi diajak bertengkar sama orang. Yang pertama, tinggalin aja sudah. Kamu begini, ya sudah. Kamu anggap benar, silahkan. Udah tinggal. Tinggalin dulu, biarin aja. Dia ngoceh sama tembok, sama pohon, silahkan. Gak usah ikutin. Hah? Atau dengarin aja sambil senyum. Ah, pahalanya transfer nih, pindah. Itu dua saja. Dan itu akan hilang pahala-pahala ini kalau kita ikut-ikutan sama dia. Enggak usah dibalas. Allah Maha Adil. Allah tidak ada yang luput apapun di langit dan di bumi. Ini Tuhan kita Allah SWT maha sempurna, maha mengetahui, maha melihat. Lihat tadi bagaimana Allah mengembalikan haknya. Orang yang sudah mati, dikembalikan haknya dengan caranya Allah. Gak bisa akal kita tangkap ini. Gitu kan? Kasus-kasus yang terjadi. Jadi kalau teman-teman menghadapi sebuah kasus, yang kita lakukan yang paling pertama muhasabah diri. Kita kembali ke diri. Kita digibah nih. Kenapa saya digibah ya? Astagfirullah wa atubu ilaih. Mungkin saya pernah gibah orang. Ingat ya, kalau kita lagi ada masalah dan kita mulai ke dalam diri kita sendiri, maka kita mulai kembali ke Allah, bertaubat, nanti yang di sana itu connect. Itu nanti berhenti tuh di sana tuh. Kuasanya Allah. Kalau itu belum berhenti, berarti masih ada masalah nih sama kita nih. Allah punya cara, gak usah khawatir. Nanti tiba-tiba ada beberapa orang kasus begitu, dia gak layanin, dia tetap sabar, dia tetap ibadah saja. Tiba-tiba orang itu datang minta maaf kok. Banyak terjadi begitu. Banyak terjadi kasus. Jadi gak usah layani. Kalau kita lagi ada masalah, kita lihat diri kita. Oh, alhamdulillah mata saya masih melihat, hidung saya masih bernafas, saya masih bisa makan, saya masih bisa kamar mandi, masih bisa tidur. Alhamdulillah. Gak usah terpengaruh dengan itu. Gitu kan? Gak usah terpengaruh dengan itu. Jadi apapun masalah, kembalikan ke diri kita. Kita punya perangkat-perangkat dalam hidup dunia ini. Seperti sholat lima waktu. Itu kalau saya ibaratkan sholat lima waktu itu, ibu-ibu sekalian, itu seperti kalau prajurit perang, itu baju besi. Lima waktu itu, sepatu sampai dari kepala sampai kaki semuanya besi. Kalau dia sholat lima waktu, on time, azan, langsung sholat, itu seperti dia punya tameng yang kuat. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia dalam lindungan Allah sampai besok subuh lagi. Gak akan ada yang bisa ganggu dia, gak ada masalah, semua ada tertepis. Itu perangkat itu. Perangkat perang. Tambah lagi sholat sunnah, seperti orang tambah perisai, tambah pisau, tambah segala macam. Gak bisa musuh datang, susah. Syaitan mau menyerang dari arah manapun gak bisa. Tambah lagi Senin Kamis dia puasa. Tambah lagi ibadah zikir paginya, jalan dan sorenya. Tambah susah. Dia tambah terbendungi. Makanya syaitan itu, yang paling pertama dia rusak ibadah kita dulu. Baru dia mudah jerumuskan kita dalam dosa. Ya? Karena ibadah itu seperti benteng yang kuat. Ibu-ibu sekalian renungi begini, rasionalnya. Kalau seandainya kita punya pagar rumah atau dinding seperti ini misalnya, itu dari kayu yang rapuh. Ada ular yang mau datang, dia bisa masuk gak? Bisa. Dipatok-patok sedikit, lubang dia masuk. Bisa membahayakan kita. Kalau ini saya ibaratkan pagar ini adalah ibadah kita. Karena seperti melindungi kita, gitu kan? Maka yang terjadi adalah kalau kita ubah, kita perbaikin, bukan cuma kayu rapuh, bukan cuma diganti kayu, ganti batu bata. Ularnya sudah mulai kewalahan. Mau matok pun giginya bisa patah. Bagaimana kalau pagar kita tuh besi baja? Ini yang dimaksud kenapa Nabi SAW berkata kepada Umar, hai Ibnu Khattab, kalau kau lewat di sebuah lembah, syaitan lihat, syaitan lari ke lembah lain, karena takut bertemu dengan kamu. Umar gak lihat syaitan. Bagaimana caranya bisa syaitan? Karena syaitan berpikir, saya ketemu orang ini percuma, gak bisa digoda. Mau digoda dari sisi mana? Pokoknya haram, haram, halal, halal, selesai. Mau godaan apapun dia gak peduli. Maka syaitan sudah ketakutan, mau diapain sekarang? Bisa saja kalau dia orang yang beriman kepada Allah, dia sensitif, dia bisa ada godaan syaitan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ini kalimat, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, ya Allah, aku berlindung padamu, dan syaitan ini rajam ya Allah. Bunuh dia. Dibakar dengan panah-panah api oleh malaikat. Itu maknanya ar-rajim. Yang dirajam oleh para malaikat. Jadi syaitannya takut. Ini orang beriman luar biasa bentengnya. Saya mau masuk dari mana nih? Gak ada celahnya. Tapi kalau orang ada bagian ibadah yang dia kerjain, ada yang enggak. Jadi seperti bolong-bolong. Ya. Mungkin dia pakai topi besi, iya. Tapi bagian lehernya kelihatan. Bagian dadanya kelihatan. Sementara syaitan musuh. Musuh ini targetnya membunuh. Kalau datang godaannya, kita menepis, berarti kita menangkis. Kalau kita sibukkan diri ibadah, kita sedang menyerang dia. Ya? Bagaimana kalau kita berada sama musuh, saya pegang pedang, dia pegang pedang, saya diam aja. Dibunuhlah, gitu kan? Tapi kalau saya digoda, saya menolak, maka saya berarti sedang menangkis serangannya. Kalau saya beribadah, saya sedang menyerang dia. Musuh yang diserang sibuk menangkis. Jadi dia sibuk sendiri, atau dia kalah, lari. Memang sudah begitu. Rasionalnya kan ada. Seperti itu. Jadi orang kalau menjaga hubungan sama Allah itu luar biasa sebenarnya. Ya. Saya pernah ceritain waktu ada beberapa anak-anak muda di Amerika, perempuan-perempuan yang pakai jilbab, pakai cadar malah. Kemudian datang anak orang-orang Amerika di pinggir jalan, mereka sewa tenda. Saya lupa di Amerika atau di Inggris itu, ada cuplikan di YouTube. Itu kemudian mereka bawa di dus pakaian-pakaian baru, lewat orang perempuan-perempuan non-muslim. Dengan pakaiannya terbuka segala, kemudian si muslim-muslim ini mengatakan, bisa mampir sebentar, ada yang mampir, ada yang enggak mau. Yang mampir ditanya, bagaimana pendapat kalian tentang kami? Buruk sekali. Pakai jilbab, dan pakai cadar mereka, matanya saja yang kelihatan. Buruk sekali. Bagaimana kok bisa bernafas, bagaimana ini, bagaimana? Terus bahasanya mereka sudah selesai diungkapin unek-uneknya orang ini, lalu dia bilang, mau enggak? 5 menit saja, kamu coba pakai, habis itu kamu berikan tanggapan. Orang bule biasanya mau coba, coba. Apa saja dicoba, coba. Duduk, terus dipakein jilbab. Dicuplikan itu diperlihatkan, dipakein jilbab. Sambil diajak ngobrol. Ngobrolnya santai. Habis itu ditanya, gimana perasaan kamu? Dia bilang, saya seperti mendapatkan ketentraman yang luar biasa. Dan seperti kain ini sebuah tembok yang besar melindungi saya. Iya, jilbab yang ibu-ibu pakai ini pelindung loh. Kalau kita pakai sesuatu yang tertutup, orang juga mau ganggu, malu. Ya? Orang kan berpikir juga, ini pakai jilbab. Itu kata jilbab saya sudah cukup orang. Ah, tapi kalau orang terbuka, semua kan orang bisa terbuka. Oh ya, terbuka ya berarti terbuka untuk diganggu. Bisa saja begitu. Ya. Jadi bisa ke situ. Maka kalau kita kerjakan ketaatan kepada Allah itu manfaatnya besar sekali. Luar biasa manfaatnya gitu kan. Efek-efeknya itu kemana-mana. Ini yang dimaksud dengan tadi. Potongan-potongan yang kita bisa belajaran ya. Kalau seandainya seseorang itu melakukan satu perbuatan baik, dia akan dapat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan kelipatan-kelipatan tergantung dari kadar keikhlasan seseorang. Dan masuk dalam semua ini, saya sudah kasih contoh sedekah, saya sudah kasih contoh sholat, kasih contoh tutup aurat, segala macam. Ini semua manfaatnya besar. Dan bagaimana Allah memang mengawasi kita. Masing-masing kita harus muhasabah. Kita yang harus perbaikin diri. Jangan mimpi ingat orang lain, tidak perlu. Kalau perkataan orang lain, syaitan itu bisa menggoda kita dari lisannya, dari syaitan bisikan dalam hati, atau dia menggunakan manusia yang menggoda kita. Kamu alim ya, kamu begini ya. Biarin aja orang ngomong. Lisannya itu pujian dia atau cacian dia sepanjang lidahnya. Sejauh mana sih suaranya? Dia bicara di Indonesia sampai ke Amerika? Enggak. Paling di sekitar dia saja. Biarin aja. Dan Allah ada. Tidak ada dosa yang tidak dihukum sama Allah. Jangan mengkhayal nih. Makin dia ulangin dosa itu, makin menumpuk, makin berat hukumannya loh. Jadi beda dosanya orang berzina sekali dengan orang zina 10 kali. Gak mungkin sama. Orang sekarang gosipin orang hari ini, terus ada orang yang gosip sudah sebulan, sudah setahun, ada orang 10 tahun. Ini nanti hukumannya lebih berat. Efek-efek jerahnya lebih berat. Gak mungkin tidak. Mengkhayal orang kalau tidak. Itu pasti sunnatullah, pasti terjadi. Dan hati-hati kalau hukuman Allah datang, innallaha syadidul iqab. Allah berat hukumannya. Berat hukumannya. Tidak usah khawatir. Yang penting kita bagaimana memperbaiki diri kita. Jadi kalau kita tarik kemana semua lini kebaikan, maka kita akan bisa dapat berlipat-lipat kebaikan, termasuk tadi masalah sedekah. Jadi kalau sedekah sekarang jangan lagi perhitungan. Jangan 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu, itu terus berputar-putar. Gitu kan? Kasih yang besar di jalan Allah. Yakini sebuah poin, kalau kita mengeluarkan, kita sedang, seperti gini Bu, kalau ada teman ibu bilang, ikut sama saya 100 juta, kamu akan dapat 10%. Misal contoh, dapat 10 juta, satu bulan, baiklah, kita langsung buru-buru tuh, saya transfer sekarang ya, wah kena dapat 10%. Allah janji loh ini, bukan tunggu sebulan, kasih sekarang 100 juta, itu 10 kali lipat, bukan 10%. Kalau 10% dari 100 juta cuma 10 juta. 10 kali lipat 100 juta berarti kamu akan dapat 1M. Itu janji Allah. Tidak usah ragu. Pasti datang. Mustahil tidak. Coba praktekin. Ilmu teori. Sederhana. Kenapa kita berani investasi pada manusia yang belum tentu dia jujur? Kita enggak berani investasi sama Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, A'udhu billahi minasyaitan rajim, man dalladhi yukudrullaha qardan hasanan, fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira. Siapa diantara kalian yang mau meminjamkan Allah, tanda kutip ya, mau bersedekah, kasih orang miskin, kasih segala, maka Allah akan balas dia dengan berlipat-lipat. Coba, kasih seseorang yang membuat dia ridho, Allah akan balas dia dengan keridhoan. Ada orang datang butuh uang 100 ribu. Ini 1 juta, pakailah untuk kebutuhan kamu. Di atas kebutuhan dia. Lihat nanti bagaimana Allah balas. Di atas kebutuhan kita. Pasti itu terjadi. Luar biasa itu. Kalau mau diceritain masalah praktek lapangan, terlalu banyaklah contoh-contohnya. Banyak sekali. Gitu kan? Artinya orang lakukan kebaikan ini, kalau bukan karena masalah riya, mungkin bisa diceritain macam-macam. Tapi memang kita disuruh untuk merahasiakannya. Tapi ini pasti terjadi. Saya mengalaminya berulang-ulang. Setiap kali kita melakukan sesuatu, pasti Allah balas. Dan luar biasa. Apalagi berhubungan sedekah itu. Depan mata. Hitungan waktu, hitungan jam, hitungan menit, kadang-kadang hitungan. Ada orang, kita sedekah sebentar, ada orang yang sudah lama utang, tiba-tiba bayar. Yang dulunya kita nagih susah. Allah mudahin. Datang. Tiba-tiba saja ada orang yang kasih ini, ada orang yang kasih itu. Balasannya luar biasa. Kalau kita mau peka melihat, kita akan tangkap itu. Jadi poin-poin seperti ini harus disadari. Ini Allah janjikan bukan cuma 10 ya. Sampai 700 kali lipat. Jadi kalau kita sedekah 100 ribu, itu udah pastikan 700 kali lipatnya. Atau bahkan sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Gantung kadar keikhlasan. Dan apabila dia berniat melakukan sebaliknya sekarang, satu keburukan, niat keluar rumah malam mau berzina, naudzubillah, atau mau mabuk, mau selingkuh, mau apalah niatnya. Barang siapa yang niat melakukan satu keburukan, kemudian tidak melaksanakannya. Maksudnya, dia batalkan karena Allah. Bukan tidak jadi zina karena ban mobilnya bocor. Oh iya betul. Atau tiba-tiba lawan jenisnya gak jadi datang. Bukan. Emang dia mau jalan. Semua dosa itu, semua dosa, Allah selalu berikan rasa kekhawatiran. Kenapa orang kalau zina sembunyi-sembunyi, gak ada yang tahu gitu kan? Dan orang berzina itu tidak enak. Tidak enaknya karena orang ketakutan, sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang orang disembunyi. Saya pernah lewat satu tempat, begitu lampu mobil saya nyorot, lari semua tuh. Ketakutan. Orang kalau suami istri, mau nginap di hotel, mau nginap di rumahnya, mau pergi rekreasi, enggak ada yang halangi. Kenapa enggak nikah? Kenapa harus berbuat seperti ini? Gitu kan? Kalau syaitan goda sudah punya pasangan, masih mau melakukan perbuatan haram, kembali ke pasangan kita. Sama saja, ujung-ujungnya kemaluannya sama. Loh benar itu. Jangan terpengaruh dengan performanya saja, kemasannya. Sama saja, gitu kan? Karena ada hadis ya. Ini bukan saya bicara hanya karena kosong. Nabi SAW mengatakan apa? Kalau seseorang di antara kalian melihat sesuatu yang menarik dari lawan jenisnya yang tidak halal bagi dia. Ibu-ibu keluar, lihat laki-laki di sana luar biasa punya kelebihan. Maka kata Nabi SAW, kembali ke pasangannya. Karena pasangannya memiliki apa yang dimiliki orang itu. Sama aja. Ujungnya sama. Sekarang gini, makanan misalnya. Ada makanan macam-macam, ada rendang, ada gulai, ada macam-macam lah, gitu kan? Makanan macam-macam, sebentar. Macam-macam jenis makanan. Baik, memang ada makanan yang kita bilang, oh ini lebih enak, oh ini lebih enak. Oke lah, di ujung lidah loh ya, tes rasa. Setelah masuk ke tenggorokan tadi saya bilang, gak bisa lagi dibedain mana gulai, mana rendang, mana sambal tadi, gak ada lagi. Seperti itu, sama ke dalam masalah biologis. Ini kenapa? Karena kita sedang bicara masalah dosa. Yang paling banyak dosa dilakukan manusia adalah lawan jenis. Yang paling banyak. Itu tantangan hidupnya. Makanya kalau dia sudah punya, kata Nabi SAW, siapa yang sudah menikah dan menyelamatkan setengah agamanya. Setengah agamanya. Dia sudah aman karena kalau dia lampiaskan pada pasangannya, maka secara otomatis sudah aman. Dia tidak seperti orang yang tidak ada sama sekali pasangannya. Terganggu. Dan ini kalau ibu-ibu ikutin ada manajemen rumah tangga Islami materi saya bicara panjang lebar masalah itu. Di antaranya hal yang harus dihidupkan dalam rumah tangga adalah bagaimana seseorang melampiaskan semua yang berhubungan dengan kebutuhan dia dengan lawan jenis ke pasangannya. Semua kata cinta, kata rindu, kata sayang ini lemparin semua ke pasangan kita. Habis, gak ada lagi stok untuk orang luar. Lah betul. Karena biasanya syaitan, kata para ulama masuk dalam rumah tangga, membuat orang suami istri jenuh. Gak mau bersentuhan, gak mau tatapan, gak mau ngobrol. Gak. Padahal ini yang halal. Ya. Mungkin pasangnya sudah bersih, sudah baik gitu. Ya. Tapi syaitan menghiasi dia di luar mungkin biar orang itu tidak sikat gigi, mau ciuman. Sama pasangannya gak mau. Benar ini. Syaitan menggoda begitu. Itu membuka pintu-pintu syaitan semua. Untuk apa? Untuk apa semua? Perbuatan dosa pasti ada efek jerah. Jangan mengkhayal tidak. Allah akan awasin itu. Dan kalau seandainya Allah memberikan potensi sesuatu pada kita, kemudian Allah tidak memberikan jalan keluar, wajar kita melanggar. Misal Allah berikan kita hawa nafsu dengan lawan jenis, kemudian Allah ciptakan perempuan atau laki-laki, lalu Allah larang, tidak boleh interaksi ya, sama sekali. Lain. Mungkin berat, tapi ini enggak, dikasih kok jalan keluar, gampang nikah. Saya nikahkan kamu, saya terima nikahnya. Silakan berhubungan biologi sampai hamil. Halal, apa-apa. Enggak takut, enggak segala macam. Memang begitu kan rasionalnya. Ini kenapa kita bahas? Karena berhubungan dengan masalah maksiat. Banyak orang lakukan maksiat karena begitu, enggak faham saja. Kalau kita, dan dosa itu, serta pelanggaran-pelanggaran dan hal-hal yang tidak disukai manusia, sebenarnya lebih sedikit loh. Contoh saya kasih, contoh masalah lain ya. Seperti di keluarga kita masing-masing. Mana yang lebih banyak di keluarga kita? Yang hidup atau yang mati? Yang kita sempat lihat? Yang hidup yang banyak. Saya pribadi misal, saya bisa hitung jari siapa keluarga saya dari saya kecil sampai sekarang yang mati. Hitung jari. Ada paman saya satu orang, ada si fulan, nenek saya dua orang. Yang hidup lebih banyak. Hah? Sunnatullah itu. Orang selama hidup, ibu-ibu sekalian, mana lebih banyak, sakit atau sehat? Lebih banyak nikmatnya Allah loh. Yang orang tidak suka itu lebih sedikit. Kenapa lari ke yang lebih sedikit nih? Jadi memang sunnatullah. Ruangan ICU di rumah sakit ada berapa kamar? Satu, dua. Hah? Ruangan ICU. Rumah sakit sebesar apapun, tetap orang yang di jalan, di dekat rumah sakit, lebih ramai daripada orang di rumah sakit. Sunnatullah, yang tidak disukai itu lebih sedikit. Kenapa harus masuk ke zona itu? Untuk apa? Zona yang halal, yang ini lebih banyak. Gitu kan? Saya pernah kasih contoh, babi haram. Ada sapi, ada kambing, ada kelinci, ada ikan. Kenapa harus babi? Ini udah tinggalin nih. Ini. Allah sudah kasih ini mukanya, jangan makan ya. Ya Allah ciptakan kan, ini loh, ini babi itu begini ya. Karena kalau Allah gak ciptain, Allah cuma bilang haram babi, nanti manusia suka protes. Di akhirat, ya Allah, engkau haramkan babi, saya kami gak tahu mukanya. Ini mukanya, jangan lakukan ya, ini jangan dimakan. Allah dikasih tahu, ini gantinya nih, silakan nikmatin. Bahkan kita punya idul kurban, sembelih hewan, makan dagingnya, silakan. Tidak ada larangan. Jadi selalu yang dilarang itu, komunitasnya kecil, sedikit. Orang yang kafir itu lebih sedikit loh daripada orang beriman, gitu kan? Karena yang dibebankan masalah kafir atau beriman cuma manusia sama jin. Allah punya makhluk banyak loh. Ada hewan-hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada air, ada udara, ada semua. Ini semua beriman loh sama Allah. Semua ini beriman sama Allah. Gak ada yang kufur kepada Allah tuh. Karena apa yang Allah bebankan pada mereka, mereka jalani. Manusia sama jin saja. Di kalangan manusia pun, yang kafir itu lebih sedikit jumlahnya daripada orang yang beriman. Orang beriman banyak. Gitu. Seperti misal, sekarang agama propetis, agama Samawiyah, Yahudi, Nasrani, dan Islam, yang mengaku ada Allah. Tentu Yahudi, Nasrani ada kesalahan, karena menolak risalah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita hitung secara persentase global, kita akan temukan dari 7,5 miliar manusia, 6 miliar itu agama propetis. Yakin ada Allah, Yahudi, Nasrani, sama Islam. Islam itu 3 miliar sekarang jumlahnya. Jadi 1,5 miliar saja orang yang kafir. Jadi lebih sedikit sebenarnya. Orang yang sembah patung, itu lebih sedikit. Ngapain kita ikut-ikutin sama mereka? Ikut-ikutan sama mereka, salah. Dan Islam larang, jangan ada patung. Ya jangan ikut-ikutan patung, untuk apa patung itu? Nggak masuk lo malaikat di rumahmu, jangan dipajang, untuk apa? Kita nggak mati kok kalau nggak pajang, bisa. Kan begitu, ada larangan. Lakukanlah Islam itu yang benar. Jadi apa yang Allah perintahkan pasti baik. Yang buruk itu pasti buruk. Jangan diikuti, jangan dilakukan. Bahkan kalau seseorang membatalkan niat keburukan, Allah akan berikan pahala. Kata Nabi SAW tadi, saya kembali. Apabila seseorang atau dia berniat melakukan satu keburukan, kemudian tidak melaksanakannya, dia batalkan. Enggak deh, saya enggak mau zina, saya enggak mau gosip, saya enggak mau ini. Nanti dosa, enggak mau. Maka kata Nabi SAW, maka Allah mencatatkan di sisinya sebagai suatu kebaikan. Dapat pahala tuh. Batalin dosa, dapat pahala. Tapi ini jangan ditunggangin ya. Jangan bilang, saya sengaja mau niat buat dosa supaya nanti saya batalin dapat pahala. Jangan juga begitu. lebih baik kita niat kebaikan. Ya. Karena tadi kebaikan bisa sampai 700 kali lipat. Kalau kita bicara lebih baik, saya niat aja buat dosa, nanti saya batalin. Baik, cuma sahabat satu pahala. Tapi kalau kita daripada niat buruk, lebih baik kita niat kebaikan, bisa 700 kali lipat. Jadi enggak usah niat itu, gitu kan. Tapi kalau terlintas setan goda, kita niat batalin. Enggak, ya Allah saya batalin. Dan berdoa, teman-teman sekalian berdoa, ya Allah, ini hati saya sedang terganggu dengan ini. Hilangkan ya Allah. Begitu. Jadi Allah hilangkan nanti. Saya tergoda begini, Allah, ya Allah hilangkan. Jadi kita minta kepada Allah, nanti Allah hilangkan. Karena syaitan itu melemparkan bibit-bibit racunnya, kita harus hilangkan. Lawan. Memang harus sabar. Sabar dalam tiga keadaan. Pernah saya jelaskan kan, sabar dalam ketaatan Allah. Orang sholat malam, orang mengaji, butuh kesabaran. Duduk majelis ilmu begini sejam, dua jam, butuh kesabaran. Sabar, nikmatin aja. Gitu kan? Itu kesabaran. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa. Emang setiap orang kita pasti ada godaannya loh. Gak ada orang yang tidak tergoda. Pernah terlintas mau mencuri, pernah terlintas mau berdusta, pernah terlintas mau berzina. Tapi kita sabar. Di situ kekuatan imannya. Sabar. Jangan terima. Kalau kita betul-betul bergejolak, minta ya Allah hilangkan, ya Allah hilangkan. Minta kepada Allah, mohon-mohon supaya hilang. Ya Allah ganti supaya saya jadi ketaatan. Tutup semua pintu-pintunya. Ya? Hati-hati, jangan buka diri kita, ibu-ibu sekalian. Saya pernah bilang begini ibaratnya. Kita ini diri kita seperti rumah. Sekarang kita merasa aman karena ada pintu-pintu kaca tertutup ya. Misal gini, kita kasih gambaran. Kalau sebuah rumah, temboknya ada yang jebol. Temboknya ada yang jebol. Maka masuklah udara, masuklah serangga, masuk nyamuk, masuk segala. Ini orang-orang yang membuka dirinya dalam kemaksiatan seperti itu. Baiklah, sekarang bagaimana caranya supaya angin gak masuk, serangga gak masuk, hujan gak masuk. Ada dua cara orang lakukan. Cara yang pertama kurang efektif. Dia buat apa? Dia ambil selimut, dia bungkus badannya. Dah, saya pakai selimut di diri saya saja. Tapi temboknya tetap jebol nih. Ini seperti orang punya teman-teman, semuanya buruk. Saya pakai selimut. Enggak kok, saya pakai jilbab, saya ikut pengajian. Saya enggak terpengaruh sama mereka. Tapi tiap hari interaksi. Udara dingin masuk, nyamuk masuk. Sedikit dia bergerak salah, tersingkap selimutnya, digigit oleh nyamuk. Kapan dia lalai, ayo deh kita ketemu di sini. Oh ya pas lagi lemah imannya, ikut. Ini cara yang tidak efektif. Karena cuma lindungi dengan selimut saja. Kemasan bajunya, kemasan perkataannya, tapi ikut-ikutan. Baik, apa yang cara efektif yang kedua? Beli batu bata, semen, tutup tuh tembok. Gak ada lagi, tutup rapi. Biar gak pakai selimut, aman. Nggak ada lagi tuh teman-teman buruk, habis ceritanya itu. Untuk apa? Daripada membawa kita pada keburukan. Bukan kita kalau dia telepon, ya halo baik, ya sudah. Kok ngomong, ya bukan berarti kita hilang. Nggak, tapi bukan jadi sahabat. Bukan lagi teman-teman untuk duduk. Saya nggak merokok, tapi mereka semua merokok. Terus kita pikir kita nggak terpengaruh. Minimal cium baunya kan. Minimal lihat kemungkaran depan mata kan. Bisa saja mereka bilang, coba aja sebatang. Bisa saja, Allahu'alam. Bisa ada pengaruh, manusia lemah. Wong teman kita bilang, saya mau kencing, kita juga mau kencing kok. Hah? Saking, ini kuping konek sama hati, ini konek sama hati. Ini konek sama hati, terus kita bilang kita gak terpengaruh. Mustahil itu. Duduk nonton film 2 jam, oh saya gak terpengaruh. Dusta gak terpengaruh, gimana caranya? Ada sedih, ya sedih, senang, ya senang. Harus ditutup memang. Wajar ditutup, itu berhenti. Baru kita bisa rasakan kenikmatan keimanan. Saya pernah bahasakan dan saya review kembali, iman punya timbangan, maksiat punya timbangan. Kalau imannya ibu, pahala yang kita kerjakan, amal soleh, dengan dosa berimbang timbangannya, artinya kita ibadah iya, kita juga buat dosa iya. Berimbang, mustahil bisa khusyuk dalam ibadah. Mengkhayal udah itu. Jadi kalau dia masih ada dosa yang dia kerjakan, terus kemudian dia mau baca Quran, terus kemudian bisa khusyuk, bisa nangis, bisa berdoa sama Allah, rindu akhirat, itu gak ada semua itu, hilang. Karena dosa sama ininya masih berimbang sama pahalanya. Kan gitu. Apalagi ada orang yang dosanya lebih berat. Tambah susah dia. Mau dia tutup mata, mau dia baca dengan tartil, susah dia khusyuk. Kalau ibu-ibu ada yang rasakan ini, maka yakin ada dosa yang mengganjal. Baik, sekarang caranya gimana? Tadi saya bilang seperti tembok ditutup. Kalau saya ibaratkan lain dengan keran air. Tutup kerannya dosa itu. Selesai, saya tutup. Mulai hari ini saya akan azam, saya tidak akan kerjakan 1, 2, 3, 4, 5, tutup semua. Ibadah kita berjalan biasa saja, Kita berjalan sholatnya, baca Qurannya, biasa saja masih belum. Ini nanti naik rate-nya. Karena otomatis gak ada yang himbangin dia kan. Dosanya tertahan. Ini makin naik, makin terasa khusyuk, makin terasa enak, makin mudah nangis, makin suka sedekah, makin... Dan nanti di sini, makin naik level kita di ibadah, maka makin Allah bukakan peluang-peluang ibadah yang kita tidak pernah terfikir. Saya kasih contoh. Kadang-kadang kita sudah sholat duha di rumah, sudah ibadah segala, kita sudah baik nih, kita tutup pintu-pintu dosa. Gak ada lagi nonton gosip ini. Dosa-dosa, tutup semua. Baik, kemudian dia mulai ibadah kepada Allah. Nanti tiba-tiba saja ada yang telepon, nanyain alamat pengajian. Mungkin kita lagi ada uzur, tidak pergi. Tapi dengan kita bilang, oh ya alamatnya jalan ini, kesini, kesini, kesini. Dia kesana, kita dapat pahala gak? Padahal kita gak ada hubungannya sebenarnya. Atau mungkin orang tanya alamat keluarganya. Atau apalah gitu kan. Atau alamat masjid. Saya berapa kali, kemarin musim haji, dan alhamdulillah hampir saya musim haji begitu. Ada saja jemaah pengajian saya yang pergi haji, telepon saya dari sana. Ada yang WA nanya, Ustaz, kami lagi di Mina nih, apa yang harus dilakukan? Padahal di sana ada pembimbingnya loh. Kok ke saya berpikir positif kepada Allah. Allah masih mau libatkan saya pahala dia, walaupun saya lagi di sini. Allah bukakan pintu-pintu itu. Jadi kita dapat pahala sendiri, ngalir gitu loh. Ngalir. Saya berapa kali dipanggil ke yayasan-yayasan sosial, terus minta Ustaz jadi penasehat ya. Saya nggak ada hubungannya loh, saya bukan pendiri, bukan segala. Saya jadi penasehat, sehingga ada program apa ditanyakan kepada saya. Saya punya pahala nggak? Padahal saya tidak terlibat loh dalam pembangunan yayasan itu. Pendirian nggak ada. Tapi Allah mudahkan kita dapat pahala, punya andil di situ. Jadi Allah bukan peluang, peluang, peluang. Kadang-kadang kita tidak terfikir sebelumnya. Mungkin hal yang sederhana. Nanti Allah akan mudahkan kita, oh saya mau mengaji, mulai baca Quran selembar sehari. Kalau kita terus istiqamah, nanti akan muncul ide, saya mau mulai hafal 5 ayat. Jadi gak bisa orang tiba-tiba mau hafal, itu susah. Karena memang ada levelnya itu. Nanti kita termulai terbiasa dulu baca Quran. Nanti terus istiqamah berapa hari, nanti naik levelnya menghafal, nanti naik. Kalau kita istiqamah terus, pahalanya dibiarin jalan terus setiap hari, dosanya sudah ditutup nih. Ini dulu nih, ini pengganjal soalnya. Ini pengganjal ini, hati-hati, pengganjal ini. Berbahaya sekali, sekecil apapun dia bisa mengganjal. Seperti kalau kita punya 1 gelas air, dosa itu seperti racun. Setetes racun pun merusak air itu kan. Rusak. Jangan dikasih, murnikan air ya air. Sudah selesai. Dan sekali lagi, bukan aib berubah. Bukan aib. Sama sekali, prestasi terbaik menjadi orang yang lebih soleha. Orang lebih soleh, baik itu. Kamu alim sekarang? Iya, alhamdulillah. Saya baru tahu alim itu begini. Kalau saya tahu dari dulu saya begini. Kenapa? Bukan aib. Gitu kan? Kamu berubah ya? Saya berubah menjadi lebih baik loh. Saya merasa enak, lebih tentram. Mudah-mudahan kamu juga bisa rasain. Jadi jangan orang singgung sedikit malah berubah kembali. Enggak. Memang kita wajar menjadi lebih baik kan? Orang yang patuh kepada Allah mengerjakan ibadah, ibu-ibu sekalian, disukai oleh Allah, diberikan pahala, Allah buat juga manusia suka. Orang jujur, orang bakti sama orang tuanya, suka bantu orang lain, dermawan, ya. Semua itu perbuatan ibadah, Allah suka, Allah kasih pahala, Allah buat manusia suka. Perbuatan buruk, gosipin orang, fitnah, ngambil haknya orang lain, Allah tidak suka. Allah ancam hukuman, dan Allah buat manusia tidak suka. Tidak suka. Mungkin kalaupun ada berteman sama dia karena maslahat-maslahat dunia. Mungkin teman bisnis apa boleh buat, tapi di belakang akhirnya dirusak juga namanya. Jadi untuk apa menjadikan hal-hal yang buruk ini? Mulai sekarang setiap niat buruk muncul, batalkan. Dan mudah, lawan. Kita kalau tergoda berzina misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kira-kira syaitan mau buat apa? Menjelma depan mata kita? Tarik tangan kita suruh zina? Enggak. Enggak bisa, dia enggak bisa buat apa-apa kok. Kita tinggal tolak, enggak ada sulitnya. Tolak, masih bergejolak, ya Allah selamatkan, ya Allah bersihkan hati saya, ya Allah supaya saya. Ini tolak, mudah. Lakukan coba, sederhana sekali. Akhirnya nanti ibadah kita makin baik, maksiat kita sudah makin habis. Dan ada ayat Al-Quran yang mulia. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Setiap ibadah itu, pahala, akan menghapus dosa-dosa. Jadi tadi dosa yang kita tutup itu, bukan hanya sekedar dia bertahan di situ. Padahal kita beribadah, ini pahala membersihkan itu. Jadi ini makin turun, bisa bersih. Bisa enggak ada. itu makin suci seseorang, makin baik. Doanya diijabah, hidupnya jadi tentram, enak gitu. Karena orang beriman memang sudah sangat tentram. Allah akan tanamkan dalam hatinya si cinta dengan akhirat. Dia enggak lagi dunia ini dilaluin, iya, tapi bukan jadi target utama. Itu hanya akan dirasakan kalau orang terus saja menekankan ibadah. Dan semua niat buruk batalin. Batalkan ibu-ibu sekalian. Jangan diikuti. Saya enggak mau. Ini haram dalam agama, saya enggak mau. Udah. Jangan bilang saya lemah, gampang tergoda. Enggak ada kata-kata lemah. Orang beriman kuat. Gitu kan? Karena kita punya solusi yang halal. Kalau enggak ada solusi yang halal lain. Alhamdulillah ada solusinya. Minta kepada Allah diberikan jalan keluar kalau memang belum memiliki. Gitu kan? Kemudian dikatakan, barang siapa yang melakukan, barang siapa ya, niat melakukan satu keburukan kemudian tidak melaksanakannya, dia batalkan, maka Allah mencatatkan di sisinya satu kebaikan. Dan apabila dia berniat melakukan perbuatan buruk, zina kah, riba kah, atau apa saja, menipu orang, kemudian dia melaksanakannya, dia lakukan dosa itu, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan saja. Keadilannya Allah luar biasa. Allah enggak tumpah tindihkan kesalahan orang. Allah tetap kasih sesuai dengan kadar perbuatannya dia. Udah. Saya pernah kasih contoh. Ada orang, mohon maaf, belum menutup aurat misalnya. Baik, seorang wanita tidak tutup aurat. Kemudian sholat. Tiba waktu sholat, dia bawa mukena, pakai rengkap, syarat-syarat sholat semua dipenuhi. Sahkah sholatnya? Sah. Allah dengan keadilannya memilah dosa itu. Bayangkan kalau orang tidak pakai jilbab di luar, dia sholat walaupun pakai jilbab, Allah enggak terima. Kan berat sekali kan? Tapi Allah dengan kemahadilannya enggak. Ini dosa ya, ini dosa. Kamu dapat dosa sini. Ini kamu kerjain sesuai dengan syarat, kamu dapat pahalanya. Jadi begitu semuanya. Allah pilah-pilah semuanya. Gitu kan? Allah pilah-pilah. Tapi perlu digarisbawahi satu hal. Ini habis ini silakan kalau ada yang mau bertanya. Allah tidak mau kita melakukan kebaikan dari keburukan. Dari keburukan. Begini contohnya. Misal ada orang mau berbuat baik nih, dia mau hajikan orang tuanya, atau dia sendiri mau haji atau mau umroh, atau dia mau membangun masjid, tapi dari uang haram. Allah gak mau ini. Perbuatan kebaikan dari keburukan, gak bisa. Kalau ada yang melakukan ini hanya akan menambah masalah buat dia. Kebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau ada seorang hamba bersedekah dari harta haram, uang haram dia sedekahkan. Mungkin dia hajikan orang tuanya, mungkin dia bangun masjid, mungkin dia bantu orang miskin. Lalu dia didoakan, doakan kebaikan. Mungkin orang tuanya bilang, ya Allah anak saya baik sekali ya. Padahal orang tuanya gak tahu ini dari uang haram. Atau orang-orang miskin doakan di pinggir jalan, oh ini ibu baik ya, Masya Allah semoga banyak rezekinya. Didoakan ya, dia sudah bersedekah didoakan. Apa kata Nabi SAW? Kecuali akan menambah siksaannya di neraka. Doanya orang itu jadi siksaan buat dia juga nanti. Kenapa? Karena dari sumber keburukan. Enggak bisa. Allah enggak terima itu. Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah suci enggak terima kecuali yang suci. Jangan main-main itu. Bersih sekalian bersih, gitu loh. Enggak enak ibu-ibu sekalian, kita kalau mandi cuma sisi badan sebelah yang kita basahkan pakai sabun, sisinya sebelahnya enggak enak. Semua sekalian. Segar, enak, bersih, begitu orang jadi baik. Sekalian. Jangan campur-campur, nggak ada gunanya. Sekalian jadi orang baik, gitu kan? Atau sekalian jadi orang buruk sudah. Karena orang kalau warna-warni di tengah ini jadi nggak jelas dia. Gitu kan? Dia juga tidak bisa menikmati, gitu kan? Kalau ada orang misalnya sholat iya, tutup aurat ya, tapi juga masih berzina. Sekarang dia kalau berzina dia merasa, ih saya pakai jilbab nih, kemudian jalan sama orang. Kita ketakutan sendiri kan? Kalaupun dia berzina dia dalam kondisi ketakutan. Buat dosa pun dia tidak nikmatin dosanya, ketakutan sendiri. Kenapa harus dilakukan? Sekalian jadi orang baik. Udah, enggak ada ruginya. Malah bagus, manfaatnya besar. Sebagaimana sudah panjang lebar saya jelaskan tadi manfaat-manfaatnya. Allahu a'lam. Baik, ada yang mau bertanya? Apa itu? Oh, sabar terhadap cobaan. Jadi sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi cobaan harian. Kayak sakit, gangguan orang, gitu kan. Dan itu semua jadi pembersihan dosa ya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang menimpa seorang Muslim dari capek, letih, gangguan orang, bahkan duri yang menusuk tubuhnya, kecuali jadi pembersihan dosanya. Jadi sabar aja, tadi saya sudah kasih solusinya. Kalau orang ajak bertengkar orang, tidak usah dilayanin. ada Allah akan hukum dia pasti, gitu kan. Tapi kita boleh ikhtiar ya, karena sabar itu seseorang menerima takdir Allah dan ikhtiar cari jalan keluar, gitu kan. Itu sabar. Jadi kalau misalnya gini, ada orang gosipin kita, ada orang fitnah, bagaimana solusinya? Gak usah kita khusus menangkal itu, gak usah. Tapi kalau ada orang nanya, kita jelasin. Terima sebagai cobaan Allah dan tanya, oh enggak, saya enggak gitu kok. Dan ingat, kalau sedang ada fitnah, jangan banyak ngomong. Jangan kita banyak ngomong. Atau lagi ada orang mau ajak bertengkar, jangan banyak ngomong. Karena bisa saja omongan kita dijadikan senjata buat dia, dari dia. Akhirnya kita salah ngomong sedikit, dijadikan pegangan. Jadi kalau ditanya sebatas, kamu lakukan, saya enggak lakukan. Itu lebih berbobot daripada enggak kok begini-begini, malah dia yang begini. Ini jadi panjang, enggak usah. Allah subhanahu wa ta'ala punya cara. Ada yang mau bertanya? Ini tadi kertasnya. Silakan ditulis di kertas lebih baik ya. Ustaz menceritakan orang tapi yang baik-baik tentang ya, hijrah ya, perjalanan hijrahnya. Tanpa diketahui orang tersebut, apakah itu termasuk ghibah? Tentu saja tidak. Tidak ada masalah. Kalau ada seseorang memang punya dulu histori yang kurang baik, kemudian dia sudah bertaubat, kemudian dijadikan sebagai ibrah, dan itu memang tidak ada, ingat ya, innamal a'malu binniyat. Tidak ada niat kita untuk menjatuhkan dia. Memang niatnya untuk mengambil ibrah dan pelajaran, serta satu sisi orangnya tidak marah kalau diceritakan. Memang dia mau, boleh-boleh saja. Saya kasih contoh, pernah ada seseorang namanya Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Ini dulu perampok jalanan. Sudah merampok orang, gitu kan. Kemudian dia taubat gara-gara dia satu malam mau mencuri di rumahnya orang. Kemudian dia dengarkan penghuni rumahnya lagi baca ayat Al-Quran di sholat tahajud. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitan alam ya'ni lilladina amanu an tahsya'a qulubi dzikrillah wa ma nazala minal haq. Yang artinya, belum tibakah saatnya orang-orang beriman itu hatinya lunak, gitu kan. Dan mereka khusyuk dengan hukum-hukum yang Allah turunkan. Maka dia tersentuh dengan ayat itu. Kemudian dia pun taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ceritanya, Fudail bin Iyad ini sering dinukil oleh para ulama-ulama untuk menjadi ibrah. Ini orang dulu pernah perampok lalu sadar. Tapi sebatas itu ya. Jadi tidak usah dirincikan. Ada seseorang yang pernah berzina, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Seperti itulah. Makin tidak disebut nama misalnya makin bagus untuk ibrah. Tetapi teman-teman sekalian, ada satu hal yang perlu kita tahu. Dalam dakwah, dalam menyampaikan kebenaran, kita lebih baik menyampaikan motivasi berbuat kebaikan langsung pada fadilahnya, gitu kan, daripada kita menceritakan keburukan untuk mendatangkan kebaikan. Itu lebih baik. Jadi misal, sholat nih, kita lebih baik bilang, sholat itu dapat pahala ini, pahala ini, pahala ini. Daripada kita bilang, orang kalau tinggalin sholat itu dihukum gini-gini, maka kau harus sholat. Lebih baik langsung to the point. Itu lebih baik. Gitu. Apakah boleh kita memiliki pola pikir ya, beramal tidak harus berorientasi pahala. Dan apakah apabila kita berorientasi pahala dalam beramal, maka menjadi tidak ikhlas? Salah. Ini tadi yang saya luruskan kan. Harusnya memang kita kejar pahala itu. Karena kita beribadah untuk mengejar apa yang Allah janji. Di situ puncak keimanan kita. Sama juga kenapa kita tinggalkan zina, kenapa kita tinggalkan riba. Karena kita takut masuk neraka. Itu ibadah kepada Allah SWT. Takut masuk neraka, memang itu. Kalau gak ada ancaman, kita malah melakukan. Gitu kan? Itu bagian daripada syariat kita memang. Kita beribadah karena mengejar janji Allah. Orang jihad karena mau mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Orang sholat karena mau dapat ini, orang sholat karena mau dapat ini. Itu semua adalah ibadah. Dan itu di situ puncaknya ibadah. Dan kalau ada orang, malah sebaliknya, gitu kan. Dia meninggalkan dosa karena takut masuk neraka juga sama. Ibadah. Gitu kan? Jadi di situ kebaikan sebenarnya. Ya. Apabila ada teman kita yang suaminya ditangkap karena korupsi, kemudian teman kita membeli atau melakukan bisnis dengan kita, apakah kita harus menerimanya atau sebaliknya menolaknya? Saya sarankan begini, kalau masalah pendapatan haram, ada ceramah saya baru kemarin, Tabligh Akbar di Makassar, itu Masya Allah yang hadir sampai 15 ribu orang. Ya. penuh sekali orang yang datang, Masya Allah. Itu membedah buku judulnya Akibat Makanan Haram. Dan sudah diangkat oleh teman-teman tim di web, bisa dilihat di YouTube Insya Allah. Tinggal ketik nama saya Khalid Basarama, kemudian Akibat Makanan Haram. Ada judulnya besar. Itu bedah buku kecil, dan itu banyak sekali saya ceritakan efek-efeknya. Jadi salah satu yang perlu kita jawab dalam pertanyaan ini, kalau seandainya kita mengetahui memang sumber dia satu-satunya itu haram, pencurian, korupsi, dan seterusnya, jangan kerjasama. Gak usah tergiur dengan keuntungan, gak perlu. Karena sumber haram itu akan menghilangkan keberkahan. Sebesar apapun pendapatan tidak ada manfaatnya. Seperti itulah. Hanya akan datangkan penyakit, hanya akan buat masalah, hanya tidak ada gunanya. Sama sekali. Tapi kalau misal memang suaminya ini, semoga Allah berikan hidayah, dia misalnya punya pendapatan haram, istri juga ini punya pekerjaan, dan pekerjaan istrinya halal. Mungkin dia punya usaha apa, dia punya butik segala macam, dari situlah dia mengajak kita kerjasama. Gak ada hubungannya, ya sudah, gak ada masalah. Gitu kan? Gak ada masalah. Intinya jangan tergiur dengan urusan dunia ini. Gak usah tergiur. Kita punya kapasitas, jangan lampaui kapasitas. Perut kita punya kapasitas 1-2 piring nasi. Cukuplah itu. Tidur kita itu sebenarnya 1x2 meter ranjangnya. Gitu kan? Kalau ada orang punya ranjang sebesar ruangan ini, guling-guling pun gak ada gunanya. Kapasitasnya dia ada. Dan gitu. Artinya jangan lampaui kapasitas. Karena banyak orang terlilit utang, korupsi, mencuri, karena mau lampaui kapasitas loh. Badan kita bisa pakai berapa lembar pakaian? 1-2 lembar. Kalau 3 sudah mandi keringat tuh. Lah iya. Berarti ada kapasitas nggak? Ada kapasitas kan. Tak usah lampaui kapasitas itu. Sudah cukup gitu kan. Allah berikan mulut kita sebesar ini, ya sebesar ini kapasitasnya. Hidung kita seperti ini kapasitas hirup udaranya. Memang begitu. Yang terjangkau mata kita ada kapasitasnya. Enggak usah cari-cari yang tidak terjangkau oleh mata. Yang memang depan mata kita, benar kita dukung, salah kita tinggalkan. Selesai. Kuping kita ada kapasitas menangkap suara kan? Yang tidak ditangkap sama suara kuping kita, enggak usah dipusingin. Tangan kita ini jangkauannya, Bu. Enggak lebih daripada ini. Orang pun kalau mau jahat sama kita, kapasitas dia ada. Enggak usah khawatir. Kaki kita punya kapasitas nggak? 1,5 meter. Kalau orang 1 meter, loncat loh. Lebih dari itu bisa jatuh. Jangan lampaui kapasitas. Allah masih kasih kita mobil tahun 2014. Alhamdulillah. Kalau mau nanti mengubah, mau menikmati nikmatnya Allah, dan memang ada kapasitas kita cukup, silakan ganti. Ini enggak. Oh, kenal model baru, ganti model. Padahal ini utang. Bahaya loh ini. Semua dosa dimaafkan kalau kita meninggal kecuali utang. Kalau orang mati syahid ya, berarti utang itu mengganjal loh. Lalu untuk apa buka pintu utang ini? Enak. Orang utang itu susah, tidurnya terganggu, segala macam terganggu. Kalau ditagih jadi nggak enak, gitu kan? Untuk apa? Kenapa nggak punya kapasitas nih? Malu karena teman-teman semua pakai mobil baru? Nggak usah malu, ibu-ibu sekarang nggak usah, nggak perlu malu. Itu mobil kamu ya? Iya, alhamdulillah. Allah masih kasih ini, gitu. Apa-apa, enggak ada aibnya. Kata Nabi SAW, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah karena Allah, Allah malah tinggikan derajatnya. Ya, gitu. Jangan terpengaruh yang pernah saya bahasakan dunia ini dengan kemasan dan kiasannya. Karena semuanya begitu ya. Saya pernah kasih contoh kalau masih ingat, orang makan di daun pisang sama orang makan di piring emas. Apa bedanya? Kemasannya saja. Tujuannya? Makan. Orang tidur di rumah yang besar dengan orang tidur di emperan jalan. Kemasannya beda, tapi tujuannya tidur. Kalau ada, alhamdulillah, boleh. Karena dalam Islam kita boleh nikmatin. Tapi yang halal, silakan. Allah, kata Nabi SAW, suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Gak apa-apa. Kita mampu beli mobil yang bagus, kita mampu berumah yang bagus, silakan, itu boleh kita nikmatin. Tapi jangan sampai melampaui batas. Kalau seandainya kita harus berhutang dan kita tahu kita bisa membayarnya, itu lain. Misal saya mau berkurban Idul Adha, saya nggak ada duit. Seperti kemarin kan tanggal 12 misalnya. Teman-teman pegawai biasanya terima gaji di akhir bulan. Baik, sekarang saya tahu saya akan terima gaji, saya bisa bayar. Sekarang lagi nggak ada duit. Saya pinjam sama teman untuk kurban, bolehkah? Boleh, kita tahu kita akan bayar kok. Nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya tidak, terkah mungkin bisa dibayar, bisa tidak, untuk apa ini? Jangan lampaui kapasitas, itu penting sekali. Sehingga tidak terbuka pintu-pintu yang menghinakan diri kita, akhirnya sampai berbohong, akhirnya sampai macam-macam lah dosa yang terbuka. Ingat ya, syaitan itu tidak mau kita berbuat satu dosa loh. Syaitan itu kalau sudah membuat kita satu dosa, dia buat supaya kita buat dosa yang banyak. Ya, dia tidak mau kita satu dosa saja, karena dengan makin banyaknya jeratan-jeratan dia, kalau kita lagi tadi prajurit perang, kalau makin banyak luka di badan kita yang dia lukai, kita kan makin kerepotan. Dan kalau ada satu luka, syaitan usahakan supaya borok terus tuh. Kalau dia jadwalkan, Allah kan buatkan kita jadwal ibadah ya. Misal subuh ada dua rakaat, waktunya ditentukan, ada duhur, ada sholat sunnah, ada ditentukan kan. Allah buatin kita jadwal ibadah. Bagaimana syaitan mengimbangi itu? Syaitan juga buatin kita jadwal. Misal setiap jam 8 nonton gosip. Memang dibuatin jadwal sama syaitan, dihiasi sama dia. Kita jadi suka nonton terus. Harus dilawan, berhentiin. Karena kalau kita jalankan jadwalnya syaitan, jadwalnya Allah terbengkalai. Orang lagi nonton sinetron, lagi azan. Jadwalnya Allah ini. Ini jadwalnya syaitan. Cerita kosong dan seterusnya. Maka kalau kita ikutin syaitan, kita akan jauh dari Allah. Karena di muka bumi cuma dua jalan. Jalannya Allah atau jalannya syaitan. Ini surga, ini neraka. Ini benar, ini salah. Enggak ada yang lain. Jelas ya? Baik. Bagaimana dengan yang susah khusyuk ibadah karena diganggu oleh anak-anak misalnya? Apakah ibu tersebut masih ada keran-keran dosa yang belum ditutup? Kita lihat penyebabnya ya. Kalau masalah anak yang mengganggu, memang dalam arti kata memang dia mengganggu karena masih kecil, butuh dan segala, itu tidak ada hubungannya. Ibu lebih tahu lah. Kita masing-masing, Bu, lebih tahu diri kita. Hati-hati, jangan menggunakan majelis ilmu untuk membenarkan perilaku ya. Saya bukan bahas masalah penanya ini, tapi saya bilang jangan gunakan majelis ilmu dan para da'i-da'i, para ulama untuk membenarkan perilaku kita. Karena banyak orang merekayasa pertanyaan, memutar-mutar supaya dia jadi benar. Hati-hati, saya atau teman-teman da'i bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan, tapi ibu bisa salah. Tetap kalau salah di mata Allah salah. Kata Nabi SAW, dosa itu yang berkecamuk dalam hatimu. Walaupun kau sudah menanyakan fatwanya pada siapapun. Saya pernah dihubungi seorang ibu. Ustaz, turis bertanya begini, suami saya begitu, suaminya semuanya salah. Buruk semua nih. Saya setelah baca, saya hukumi seperti sesuai pertanyaan. Suka inilah, suka itulah, suka inilah, segala macam. Saya bilang, kalau terakhir pertanyaan, boleh gak saya minta cerai? Bu, kalau seperti ini, silakan ibu ajukan cerai. Suaminya gak pernah sholat, suaminya gak pernah kasih nafkah, suaminya suka pukul, dan macam-macam ini. Sudah diingatkan belum, Bu? Sudah. Gak mau taubat? Gak mau. Baik, ibu boleh tinggalkan dia. Boleh ajukan cerai. Karena pertanyaannya, boleh gak saya cerai? Baik. Subhanallah, dua hari kemudian suaminya telepon saya. Saya gak kenal nih suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fulan. Oh iya, Pak. Kenapa? Saya suaminya si Fulana. Siapa si Fulana ini? Disebut nama istrinya gitu. Ada yang hadir di pengajiannya Ustaz. Saya bilang, pengajian saya memang rata-rata ibu-ibu. Saya gak tahu. Gak hafal semuanya gitu. Dia bilang, ada yang pernah bertanya masalah ini dan itu. Disebutkan masalahnya dia. Kebetulan saya ingat. Baru dua hari yang lalu. Oh iya, Pak. Memang ada ibu yang bertanya begitu. Itu istri saya bohong, Ustaz. Dia bilang, demi Allah begini ceritanya. Diceritain sama dia. Saya kasih. Istri saya sudah beliin mobil, saya sudah kasih rumah, ada alamatnya di sini, dan seterusnya, diceritain sama dia. Semua itu dibantah sama suaminya. Enggak benar semua. Orang ini enggak bersyukur sama Allah. Bukan cuma dia, bukan cuma saya, keluarganya semua tahu siapa orang ini. Jadi dia menanyakan pertanyaan untuk membenarkan perilakunya saja. Gitu. Ini bahaya, hati-hati, Allah lebih tahu loh. Akhirnya suami bilang, kalau Ustaz enggak percaya bisa saya datang sama istri saya. Saya bilang, enggak usah datang, terima kasih. Itu cukup. Saya banyak yang saya harus selesaikan gitu. Yang penting sudah disampaikan. Kalau bapak dan ibu lebih tahu dirinya. Inna malamalu bin niat. Gak bisa kita boleh menipu manusia, tidak bisa menipu Allah. Hati-hati. Ya. Ini perlu digarisbawahi. Jadi tadi pertanyaan di sini, kalau seandainya ada orang merasa dia tidak khusyuk dalam sholat karena anak-anaknya ini, kalau dia tahu dirinya, memang dia sudah berusaha menjaga, tidak ada dosa. Ibu sendiri yang lihatlah keran-keran dosa yang setiap hari kita kerjakan apa aja sih? Secara kejiwaan orang tahu kok itu. Ini orang tahu, oh ini salah, oh ini salah. Dia tahu dirinya. Ya udah, dia tutup pintu itu. Kalau sudah tutup dan ada anaknya mengganggu kemudian tidak khusyuk, itu wajar. Sesuatu yang masih wajar. Berarti pernah satu kali Nabi SAW mempercepat sholat beliau. Jadi lebih cepat dari sebelumnya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Anda sholat bukan seperti biasanya. Kata Nabi SAW, tadi saya mendengar tangisan anak bayi di saf perempuan. Lalu saya takut kalau ibunya tidak khusyuk, maka saya percepat sholat. Berarti bukan berarti ibunya salah. Memang anaknya lagi nangis, lagi butuh susu, lagi segala macam itu. Karena orang, kalau ada dosanya ibu-ibu sekalian, walaupun tidak ada anaknya, dia tidak bisa khusyuk. Memang dasarnya jadi mengganjal buat dia. Pokoknya seseorang di antara kita kalau masih merasa susah khusyuk, itu berarti perbanyak istighfar saja, itu dari dosa ganjal. Dan harus diberhentiin. Ibu sendiri harus mengubah. Saya biar bagaimana juga memotivasi, kalau ibu enggak mau berubah dalam diri sendiri, bahaya ini. Karena kita sendiri tidak mau berubah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Inna allaha la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru ma bianfusihim. Allah enggak akan ubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah sendiri. Kalau kita mau mengubah menjadi lebih saleha, baru Allah mudahin jalannya. Kalau kita sendiri ragu, sholat atau enggak deh, atau ragu, ya sudah Allah biarin. Memang dianya belum mau gitu kan, ya sudah. Kalau dia mau, Allah mudahin. Makanya Allah katakan dalam ayat lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mau menempuh jalan-jalan kami, kami mudahkan dia ke jalan-jalan kami. Mau sholat, mau ibadah, Allah mudahin. Mau tinggalkan dosa, Allah mudahin jalannya. Allah mudahin semuanya. Tapi kalau dia mau, kalau dia tidak mau, jadi masalah nih. Jadi percuma saja mau dinasihatin. Jadi biar juga dia minta tolong nasihatin saya. Mungkin sudah 10 orang nasihatin, dia tidak mau lakukan. Nasihat itu untuk diterima dan diamalkan. Jangan kalau ada nasihat kita berpikir bagaimana membalasnya. Tidak ada guna. Ada orang itu dinasihatin malah dia berpikir apa yang celah salahnya dibalas. Itu percuma. Tidak ada gunanya. Atau mencari celah. Tapi, tidak usah pakai tapi nih kalau bertanya. Ya. Kalau minta nasihat dan saran agama sudah disampaikan, tidak usah pakai tapi. Gitu. Tapi ini syaitan semua ini. Tidak ada tapi-tapian. Sholat gini-gini, tapi saya, enggak ada tapi. Ya sholat, ya sudah kerjain. Ya selesai, enggak ada pilihan gitu. Bagaimana hukumnya memakai kartu kredit? Jika sudah terpakai, apa sebaiknya saya lakukan? Boleh dicicil. Jika suami kerja di bank atau asuransi, apakah semua gajinya haram? Lalu bagaimana menafkahi anak istri jika memang itu haram? Ini tentu butuh rincian ya, butuh rincian. Kalau masalah, saya pernah tanyakan kepada Profesor Ahmad. Beliau ini salah satu pakar fikih di Madinah. Dan masalah hukum kartu kredit. Beliau mengatakan ini harus dirincikan. Kalau seseorang berada di sebuah negara yang semua memakai sistem kartu seperti ini dan tidak ada lagi jalan keluarnya. Dan dia harus melakukannya, maka dia pakai tapi dia harus jauh dari masalah riba itu. Masalah ada tambahan, masalah ada ini. Tetapi ini kita bicara bolehkah atau tidak boleh, kan gitu. Tetapi boleh menekankan, tetap seorang mukmin lebih aman untuk tidak menjurumuskan kakinya di jurang. Jadi kalau tidak pakai jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Kenapa? Misal gini, ini ada cicilan 0%, saya bayarlah. Baik. Sekarang pertanyaan, satu waktu kita tertidur, kita lewat sehari, denda kena 50 ribu enggak? Kena 50 ribu. Baik. Satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Ada hadisnya begitu. Untuk apa kita gara-gara mau cicil microwave, gara-gara mau cicil sepatu, gara-gara mau cicil tas, lalu kena riba untuk apa ini? Ini melampaui kapasitasnya. Kalau belum bisa pakai microwave, gak usah pakai, panasin di panci, selesai. Pakai yang ada saja. Bisa kan gitu. Ini kalau mau lebih berhati-hati ya, kita bicara kehati-hatian, karena kita tidak tahu ya. Karena sekecil apapun dosa ada hukuman kan gitu. Kalau saran saya lebih baik untuk tidak, gitu kan? Lebih baik untuk tidak. Sebentar, biar saya selesaikan dulu. Nanti habis itu ibu kalau bersama pun sebentar ditanggapin. Intinya di sini masalah kartu kredit kalau bisa tidak dipakai lebih aman, jauh lebih aman. Tidak usah pakai. Coba ibu renungin deh kalau tidak dipakai apa yang rugi? Hah? Matanya buta, tangannya putus, enggak ada apa-apa. Tapi kalau ada di tangan, oh ini limitnya 30 juta, oh ini limitnya 70 juta, kita akan buka enggak itu? Kita akan buka nanti. Oh enggak apa-apa, saya masih mampu. Akhirnya utang bertumpuk, akhir bulan bingung bayar yang ini, bayar itu, banyak. Kendalanya lalu untuk apa? Dan kadang-kadang kebanyakan ini, makanya dia bank-bank biasa punya brosur, cicil ini, alat ini, segala macam. Padahal kita lagi nggak perlu sebenarnya. HP-nya Alhamdulillah ada, ininya ada, itunya ada. Coba belajar teman-teman sekalian. Kenapa ada manusia begini? Ini faktor kejiwaan ya. Kenapa ada manusia pada saat dia punya pendapatan 5 juta per bulan, ya, dia merasa bisa hidup. Atau misal ada orang cuma 1 juta per bulan, dia bisa hidup. Dia bisa makan, bisa minum kopi, bisa semuanya. Kenapa pada saat gaji dia naik 5 juta, dia tidak bisa, dia kalau ada income tambahan, dia tidak bisa hidup seperti hidup yang 1 juta kemarin. 5 juta itu tidak cukup lagi sama dia. Padahal waktu dia masih 1 juta, dia bilang kalau seandainya saya punya gaji 5 juta, ini pasti tertutupi semua. Bahkan saya bisa nabung. Kenapa pada saat datang 5 juta gaji dia nggak bisa? Karena secara kejiwaan, tuntutannya lebih besar. Coba kalau dia pada tuntutan yang sama, maka tidak ada masalah sebenarnya. Income ini akan bisa di-save, bisa disimpan, tapi enggak. Memang secara kejiwaan ada orang begitu. Jadi biar income-nya pun 1 miliar per hari, habis juga. Karena dia akan ikutkan dengan tambahan-tambahan pengeluaran terus. Dan banyak hal yang tidak perlu. Banyak hal yang tidak perlu sebenarnya. Ini bukan sekali lagi tidak boleh menikmati ya. Kita boleh menikmati hal-hal yang halal. Tapi ingat, ada kaidahnya gini. La ifrat wa la tafrid. Jangan terlalu berlebihan, jangan juga terlalu perhitungan. Tengah-tengah lah. Tengah-tengah lah. Sesuai dengan tadi saya bilang kapasitas kita. Ya. Kalau masalah ada suami kerja tadi pertanyaan di bank dan seterusnya, ini ibu-ibu sekalian, maaf. Kalau Anda bertanya hukum agama, maka hukum agama haram, haram, halal, halal. Enggak bisa seorang dai itu menjual akhiratnya untuk maslahatnya ibu pribadi, enggak bisa. Saya waktu ditanya masalah riba, riba haram, dosa besar, enggak bisa. Mau dicari dari celah manahnya, gitu kan? Enggak mungkin. Ini kalau haram, jangan cari dari samping ada halalnya atau enggak. Dari bawah. Haram berarti H-A-R-A-M, haram. Enggak bisa. Kalau tanya seorang, enggak pasti dia bilang, kalau orang takut sama Allah, enggak boleh haram loh. Ibu lakukan berarti ibu tanggung konsekuensinya, gitu kan? Karena enggak mungkin kita halalkan, ini hukumnya Allah. Termasuk yang membatalkan keislaman seseorang, kalau Allah haramkan kita bilang enggak apa-apa halal, itu bisa batal loh Islamnya. Allah haramin kita bilang enggak boleh, haram jelaskan apa adanya. Orang lakukan berarti ada konsekuensinya. Dan kita membantu dia untuk keluar. Silakan keluar. Orang-orang yang masih terlibat dalam kemaksiatan, lalu bertanya sebuah hukum, masih kerja di bank konvensional, masih ada riba, atau masih melakukan maksiat. Seperti orang yang sedang injak becek. Ya. Dosa itu kan kotoran, najis ya. Dia injak becek sekarang. Lalu seorang da'i memiliki selang air, siap membantu dia. Dia bilang, Ustaz, bantu saya. Baik, kalau saya sebagai ustaz, misalnya sebagai dai, menyiram dia sementara di situ, saya mau bersihkan celananya sementara dia dibecek, maka makin kotor. Bagaimana caranya supaya dia bisa bersih? Dia keluar dulu dari becek itu. Baru saya siram, memang ada proses, basah sedikit, tapi sudah sebentar lagi kering kok. Begitu baru bisa. Jadi percuma ibu mau bertanya bolak-balik sama siapapun, kalau ibu tetap mau di situ, susah. Nggak bisa. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai dia mengubah dirinya sendiri. Itu penting. Ada juga tadi disinggung masalah asuransi, panjang lebar saya jelaskan sebenarnya. Di YouTube sudah ada ini ya. Jadi asuransi itu selalu menjual sesuatu yang sifatnya tidak terjadi. Kalau ibu nanti dirawat nginap. Sekarang selama hidup berapa kali dirawat nginap? Kalau ibu nanti tabrakan. Kalau ibu nanti badai, apalah. Kadang gak terjadi. Untuk apa ini? Dari zaman dulu orang hidup tanpa asuransi kok. Bisa hidup, gitu kan? Lebih baik kita investasi. Karena Allah menghalalkan apa? Jual beli, perdagangan, dan Allah mengharamkan riba. Riba masuk dalamnya masalah asuransi ini. Orang ada gharar, ada riba. Jadi kalau kita tidak pakai, maka dia bisa hangus. Kalau kita pakai pun, kita cuma store 5 juta, tapi kalau kita butuh 70 juta dibayarin sama dia, ini gharar namanya, gak boleh dalam Islam. Hukumnya tetap gak boleh. Kita nyetornya lebih sedikit, kita pakai lebih besar. Atau kita kalau tidak pakai, diambil sama dia. Ini semua adalah hukum-hukum gharar dalam Islam. Allah mengatakan solusinya, وَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى. Allah menghalalkan transaksi jual beli dan Allah menghalalkan, Allah mengharamkan riba. Artinya, ibu-ibu investasi, usaha gitu loh. Dagang, buat investasi, tabungan, silahkan. Jangan ke sini. Karena ini tidak boleh. Allah menghalalkan solusi lain kok. Misal ibu-ibu kumpul 10 orang nih. Ayo kita 10 orang kumpul yuk. Masing-masing berapa? 100 juta, 50 juta, 10 juta. Ayo kita gabung. Kemudian kita buka usaha apa nih? Sama-sama. Itu lebih baik, lebih berkah. Allah halalkan jual beli. Untuk apa kita ikat diri kita pada hal-hal yang masuk dalam masalah haram? Ingat ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis. Ini perkataan seorang ulama tabi'in. Kalau tidak salah, statement Sufyan al-Thawri. Beliau mengatakan siapa yang menggunakan dana haram untuk kebutuhannya atau untuk pengobatannya atau untuk jalan keluarnya, ini seperti orang yang mencuci bajunya dengan air kencing. Haram, kotor. Gimana caranya? Jadi tambah bau kan? Jangan. Lebih baik jangan gitu. Mungkin teman-teman yang sudah lama ikut, teman-teman yang terlibat sebagai kerja, mungkin merasa, masa sih? Baiklah. Saya sarankan begini. Setiap kali penyampaian agama, Bu, ibu renungi dalam hati, ibu pulang, renungin, lihat efek-efeknya, baru ambil keputusan. Nggak usah menghakimi sekarang. Karena hukum agama tidak bisa berubah, gitu kan? Tapi ibu coba renungin, ibu minta kepada Allah petunjuk. Kalau ibu merasa tenang, ya silahkan saja. Kalau emang mau diadakan jalan, atau ada mungkin orang lain yang jelaskan, nggak apa-apa, silakan. Ya sudah, ibu mau berpegang pada dia, silakan. Tapi pertanyaan dilempar ke saya selalu mengatakan kalau meja ini kita bagi dua, ini zona aman, ini zona tidak aman. Yang mana kita pilih? Zona aman. Kenapa nggak cari yang aman sih? Kenapa selalu mau coba-coba kepada hal yang tidak? Jangan tes. Api itu, kalau kita coba tes saja, tetap panas. Untuk apa? Untuk apa sekarang? Jangan coba-coba, sudah langsung aja sekalian yang aman, zona aman. Orang yang tidak aman itu ada kemungkinan syubhat, kemungkinan bisa haram, bisa tidak. Itu seperti orang ada di pinggir jurang. Supaya tidak jatuh di jurang, apa yang harus kita kerjakan? Tinggalkan. Jangan coba, saya coba kaki saya terjerumus nggak ya? Satu kali terguling, susah keluar. Harus mendaki. Kalau seseorang sudah sampai pada tingkat iman tertentu, Bu. Ini renungi kata-kata ini ya. Kalau seseorang sudah sampai pada tingkat iman tertentu, kemudian syaitan akan berusaha menggoda dia supaya jatuh level imannya. Kalau dia jatuh, misal dia punya tingkat iman 9, dia jatuh ke level 7. Ibu untuk kembali ke level iman 9 itu butuh pendongkrak lebih kuat daripada pendongkrak pertama yang menaikkan kita ke level 9. Tangkap ya, misal gini, satu waktu kita pernah bertambah soleha, bertambah enak ibadah karena pernah mendengarkan kisah seorang soleh, atau pernah melihat ada keluarga kita mati mengenaskan, atau apa. Lalu kita menjadi rajin ibadah. Kemudian syaitan goda terus berusaha menyerang kita. Gitu kan? Kalau kita nggak punya benteng yang kuat, kita nggak paksain diri ibadah atau masih ada celah-celah, mungkin yang bisa ditunggangi sama syaitan, teman-teman, kondisi, situasi yang bisa masih membuat kita masuk dalam dosa, kemudian berhasil syaitan goda kita, lalu kita jatuh, kita harus mencari sebuah kejadian lebih besar daripada orang yang mati mengenaskan tadi, supaya bisa naik ke level yang sama. Seperti tadi orang terjerumus dalam jurang, dia harus mendaki lagi, baru bisa sampai ke khusyuan yang pertama. Jadi jangan sayang ya, sayang imannya jangan diturunkan, selalu kita berusaha naik. Selalu kita berusaha, karena itu mahal sekali. Iman itu punya kenikmatan, ibu-ibu sekalian. Kalau iman ada dalam hati, kita akan mudah menghadapi masalah, mudah bersyukur, ya, mudah membantu orang lain, mudah menerima apa saja, mudah semuanya. Orang beriman itu semua yang bisa, dan ini mahal, tidak bisa dibayar dengan uang ini, susah. Kata sebagian ulama yang pernah ditangkap dan penjarakan oleh orang-orang yang zalim, gitu kan, orang-orang kafir pada zaman-zaman dulu, zaman tabiin, mereka mengatakan, orang-orang kafir ini mengira kami ini menderita di penjara. Demi Allah kami sangat tenteram, kami bisa beribadah. Dan kalau mereka mengetahui bagaimana nikmatnya keimanan dalam hati ini, maka mereka akan membelah dada kami untuk mengambil imannya. Karena mereka tidak milikin walaupun makanannya mewah, walaupun istana, tapi enggak ada ketenteraman itu. Susah. Ya. Karena ini yang kita jaga, ini mahal sekali buat kita. Ini hampir sama ya, apa saja yang terkategori riba. Jadi fahami saja masalah riba. Riba itu sesuatu yang bertambah bukan karena investasi atau karena utang, gitu loh. Itu riba. Jadi kalau misalnya kita utangkan seseorang 1 juta, kembalikan 1.200.000, namanya riba. Enggak boleh utang. Utang piutang adalah jasa yang kita berharap pahala. Ada dua hal yang kita harap pahala. Utang piutang dan gadai. Dua ini ibu-ibu jangan mengkhayal punya keuntungan duniawi. Udah. Atau tidak usah buka sekalian. Kita boleh dalam Islam, ada orang mau utang kita tolak. Maaf saya gak bisa pinjamkan. Gak apa-apa. Gak usah bohong. Karena kita ragu, kita bilang maaf saya gak bisa pinjamkan. Nah, itu hak kita. Gak berdosa ya. Yang dilarang itu kalau orang minta sedekah kita tolak. Itu gak boleh. Kasih berapapun kalau sedekah. Tapi kalau orang mau utang, kita punya hak untuk bilang maaf saya gak bisa. Karena kita tidak kenal. Mungkin. Ini loh. Karena kalau kita sudah utangkan orang, kita harus tahu ini adalah murni mencari pahala. Itu utang. Gak boleh bertambah satu rupiah pun. Sama dengan gadai. Orang gadein sesuatu nih. Ini saya gadai mobil saya ya. Saya gadai rumah saya. Harganya rumah ini 1 miliar. Saya gadai, saya butuh uang 100 juta saja. Sebulan saya akan bayar. Baiklah, kita terima jaminannya, gadaiannya. Kemudian kita pinjamin 100 juta. Setelah sebulan dia gak bisa bayar. Apa yang banyak orang lakukan sehingga terjerumus dalam riba? Mereka menyita surat rumahnya orang yang nilai 1 miliar dan tidak dikembalikan sama sekali. Zalim. Riba gak boleh ini. Dia harus, dia punya hak kalau jatuh tempo 1 bulan untuk jual rumah itu. Laku 1 miliar, 900 juta. Dia ambil haknya yang 100 juta, kembaliin sisanya ke orang itu. Ini gak boleh ada tambahan. Utang dan gadai jasa akhirat, titik. Itu hukum Islam. Kalau tidak mau jangan buka pintunya. Ya, gitu. Yang kedua adalah investasi. Memang kita datang transaksi jual beli. Baik saya mau buka butik, saya mau buka restoran, saya mau buka hotel, saya mau gini. Mau gak ikut sama saya? Baik bagaimana perhitungan laba ruginya? Begini, begini, begini. Ini lokasinya kita pelajari semua. Investasi. Kamu 1 miliar, 1 miliar. Baik sama-sama. Bagi hasil. Ini dalam Islam untung rugi ditanggung bersama. Bisa masuk pintu riba. Kalau seandainya kita investasi ke seseorang, kita sudah kasih ke dia. Investasi berarti untung rugi bersama. Nggak boleh pada saat perusahaannya orang bangkrut, kita tetap minta uang kita. Gimana caranya? Dan kita curang pada saat orang ada keuntungan, kita minta keuntungan. Ini nggak boleh. Harus tahu investasi begitu. Tidak bisa, jangan jalan investasi. Udah. Duduk aja, ada uang bisa kita dapatkan gaji atau apa, kita tabung. Begitu sebatas, karena ini memang hukum syariah begitu. Jadi jangan dibuka itu. Ini semua adalah hal yang berhubungan dengan masalah pemahaman, masalah riba dan seterusnya gitu ya. Allahu a'lam. Pernah dengar kalau kita tidak boleh berandai-andai. Ya. Bagaimana jika kitanya dalam hati, jika kita mempunyai banyak uang ingin memberangkatkan saudara pergi haji, apakah itu seperti berkhayal atau niat baik? Saya enggak pernah mengetahui kalau enggak boleh kita berandai-andai. Yang saya tahu boleh saja. Asal berandai-andai padahal yang benar. Saya berandai-andai kalau saya menikah, saya mendapat pasangan yang baik. Baik, niatnya baik. Enggak ada yang haram. Saya niat kalau Allah berikan saya anak, saya berandai-andai dia bisa menjadi penghafal Quran. Hal yang baik. Enggak ada sesuatu yang salah. Kalau Allah berikan saya rezeki lebih, saya akan hajikan orang tua saya. Semua itu boleh dalam Islam. Berandai-andai seperti ini boleh. Yang tidak boleh berandai-andai pada kemaksiatan atau berandai-andai pada hal yang kosong. Khayalan. Saya berandai-andai pada saat saya duduk di luar sana, langit tiba-tiba menjadi hijau. Apa? Apa manfaatnya? Hah? Itu yang tidak boleh. Contoh saja kan gitu. Berandai-andai sudah tua, coba saya muda. Nggak mungkin. Apa gunanya? Ada gunanya? Nggak ada. Tetap tua. Gitu kan? Nggak ada urusannya sama sekali. Nah ini yang tidak boleh. Andai-andai kosong itu nggak ada gunanya. Gitu kan? Dalam pepatah bahasa Arab yang disebutkan, tidak bolehnya orang mengucapkan begini ya. Dia bilang, Laitasyababu ya'udu yauman. Coba seandainya masa muda kembali sehari. Andai-andai ini tidak ada manfaatnya. Untuk apa dia andai-andai di sini? Karena tidak akan mungkin terjadi kan? Andai-andai pada sesuatu yang positif dan bisa terjadi. Itu boleh saja. Bagaimana hukum orang yang berhaji atau umroh dengan cara menyicil di bank syariah? Apakah itu uangnya haram? Saya tidak tahu kalau masalah sistem bank syariah seperti apa. Terus terang saya tidak sering ditanyakan masalah perbankan syariah, saya tidak pernah tahu di dalamnya karena saya tidak pernah berbaur sistemnya seperti apa, Allahu a'lam. Kalau saran saya pribadi, nyicil itu ya, lebih baik ibu tabung saja. Tabung sendiri. Buka rekening khusus jangan diganggu rekening itu, ini untuk tabungan haji saya. Lebih aman. Karena banyak hal ya, kita tidak tahu apakah dana itu betul ditabung saja atau dipakai investasi, atau mungkin ada bagi hasil, ada apa. Kita, semua masih bisa jadi tanda tanya. Kecuali ibu duduk, ibu jelas semuanya, clear poin-poinnya ternyata memang benar, ya silahkan. Kalau enggak ya sudah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidak akan bebankan yang di atas kapasitas kita. Untuk apa kita masuk di situ? Misal ya, Allahu a'lam. Yang saya pribadi, ini kan saya, karena saya yang ditanya ya. Tapi kalau ibu memang bertanya kepada seorang ustaz, dan ustaz itu bisa memberikan gambaran, dan ibu lebih tenang, silahkan. Saya bukan mengatakan pendapat saya yang benar, enggak. Saya bilang saya selalu mau mencari zona aman. Saya enggak mau coba-coba. Jangan coba-coba, enggak ada gunanya coba-coba itu. Coba-coba itu bisa benar, bisa salah. Enggak, ambil yang clear, jelas. Gitu kan? Jika bersedekah dengan hasil bagi hasil bank syariah, atau bisa saja syubhat dalam kurung, bagaimana hukumnya? Apakah seperti melakukan kebaikan dari keburukan? Tentu saja kalau menabung di bank syariah, dan coba tanyakan ya, ini diapakan ya, apakah di memang dia investasikan, bank syariah investasikan di sektor real atau tidak gitu ya. Kita bisa pastikan, kalau memang kita pastikan sumbernya benar, enggak apa-apa bagi hasilnya diambil. Insya Allah enggak masalah. Tapi kalau kita bicara dasar ini, hukum adalah jelas-jelas bunga bank riba. Enggak boleh. Ini bahaya, seperti yang saya bilang, bisa berefek buruk kepada kita. Bersedekahlah sesuatu yang besar, yang bersih, yang baik ya. Bagaimana hukumnya ibu atau perempuan sholat di masjid? Yang saya dengar isya dan subuh baiknya di masjid. Boleh saja. Enggak ada larangan sama sekali. Kata Nabi SAW, لا تمنوا إماء الله المساجد. Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah wanita untuk ke masjid. Boleh saja. Tapi kalau ditanya mana lebih afdal, tetap lebih afdal di rumah bagi perempuan. Karena hadis Nabi SAW berbunyi, seseorang wanita sholat di dalam rumahnya, ruang tamu rumahnya, lebih afdal daripada di luar rumahnya. Maksudnya walaupun masjid. Dan hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW di Madinah. Ada Masjid Nabawi loh ya. Ada Masjid Nabawi. 1000 pahalanya. Nabi sebutin di Madinah. Gitu kan? Kata Nabi SAW, sholat seseorang dan terkait hai kaum wanita di ruang tamunya lebih baik daripada di luar rumahnya. Termasuk masjid. Dan dia sholat di dalam kamar tidurnya lebih afdal lagi daripada ruang tamunya. Kalau perempuan tuh makin tertutup, makin besar pahalanya. Laki-laki makin keluar, makin besar pahalanya. Seperti itulah. Memang itu hukum Allah SWT. Tapi bukan berarti tidak boleh. Karena ada ibu-ibu memang masjid dekat rumahnya. Dia mau ambil fadilahnya karena juga ada sahabiat sholat bersama Nabi SAW. Ada banyak hadis menjelaskan. Kalau Nabi SAW itu sholat di masjid, ada saf perempuan di belakang. Dan Nabi SAW tidak pernah larang mereka. Boleh mendapatkan fadilahnya. Saya mau tanya, ada beberapa teman yang berjilbab tapi melakukan perzinahan dan status istri atau ibu. Bukan janda. Jadi bagaimana solusinya? Ini waswas syaitan menggoda. Kenapa harus berzina? Enggak ada manfaatnya zina. Dan setiap dia lakukan, berarti dia sebenarnya sedang membuka sebuah cobaan baru buat dirinya. Setiap orang buka pintu dosa, dia sedang membuka pintu ya permasalahan atau cobaan baru buat dirinya. Kata Nabi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau seorang ulama yang menjelaskan masalah tazkiyatun nafs, bagaimana jiwa seseorang itu bisa suci. Kata beliau, siapapun yang berbuat dosa, maka Allah akan kirim kepadanya dua tentaranya, sumpek, suntuk, ya, dan sedih. Sampai dia bertobat kepada Allah. Gak ada orang itu habis zina terus gembira. Walaupun dia bisa tersenyum, tapi di belakang dia sumpek. Ada sesuatu, tapi dia gak tahu apa itu. Itu perasaan ada karena kemaksiatan dilakukan. Lalu kenapa harus seperti ini? Solusinya bagaimana? Lampiaskan pada pasangan. Gitu kan? Kalau memang kurang harmonis, buat harmonis. Gitu kan? Bagaimana bisa dibuat supaya harmonis gitu kan? Bagaimana ibu berdandan, menata rumah, berbicara dengan kalimat-kalimat yang baik dan santun dengan suami. Hidupkan kembali suasana cinta itu. Banyak orang berumah tangga, ibu-ibu sekalian, tidak pernah sama sekali menikmati, enggak mata suaminya, enggak alisnya, enggak. Ketemu seperti biasa, dianggap sudahlah rumah tangga seperti ini. Salah. Buatlah suasana yang nyaman di antara mereka gitu kan. ngobrol, bicara, dan seterusnya. Lampiaskan syaitan, ada syaitan menggoda. Kita malas layani suami, langsung isti'adah. A'udzubillah minasyaitan rajim. Karena itu Allah jadikan hubungan biologis setelah nikah pahala. Kata Nabi SAW, di kemaluan kalian ada pahala. Pahala yang besar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kami menggauli istri kami, dapat kenikmatan, dapat pahala? Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, berzina, apakah kalian dapat dosa besar? Kata para sahabat, iya. Kata Nabi SAW, begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal. Sampai kita tahu ada sunnah Nabi SAW dikerjakan pada hari Jumat. Hubungan biologis, itu ada berarti pendapat ulama mengatakan minimal sepekan sekali. Dan ada pendapat yang mengatakan bahwasanya justru dianjurkan setiap hari. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu tahu kalau ini pahala. Berhubungan biologis suami istri, kadar besarnya sama dengan kadar besarnya orang dosa berzina. Kalau haram. Jadi ini besar sekali pahalanya, gitu kan. Maka Ibnu Umar melakukannya setiap hari radhiyallahu anhu. Jadi bukan karena ini berarti dia berlebihan dalam seksual, bukan. Tapi memang itu ibadah dilakukan sama dia. Dia kerjakan dalam kondisi ibadah. Dan kalau ibadah itu ada adabnya. Kalau misalnya gini, kita sholat malam ya, adab itu kemasannya ya. Kita sholat malam, Bu. Ibu bangun sholat malam, karena kebetulan bangun, kemudian ya sudahlah, dengan baju itu tinggal sholat, mungkin sejarahnya juga sudah lama gak dicuci, ya dia sholat saja. Ini beda pahalanya dengan orang sebelum tidur, ibu sudah tata sejadahnya, sudah bubuhi minyak wangi, memang sudah diniatkan mau bangun sholat malam. Bangun sholat malam, buat teh hangat, minum dulu, buat kemasan, supaya ibadahnya jadi nyaman. Itu ada pahalanya sendiri. Kemasannya itu ada pahalanya, asal mengemas ibadah yang sudah ada perintahnya. Ya. Jadi dia pakai mukena yang bersih, dia pakai minyak wangi yang wangi sejadahnya, waktunya juga dia sudah atur, saya mau sholat malam jam 3, jam 4, saya berarti tidur harus jam 9, jam 10 malam. Memang sudah ditata sama dia, ini kemasannya, ini beda, pahalanya beda. Sama dalam semua lini kehidupan ya, ibu-ibu kalau ada kelebihan rezeki, mau umrah, mau haji, jangan tanggung. Bisa bintang 5, bintang 5, bintang 7, bintang 7 bayar, gak apa-apa. Loh iya betul, karena ini ibadah. Beda orang bilang, sudah deh gak apa-apa, bintang ini saja. Ya, padahal dia mampu ya, bukan tidak mampu. Sudah gini aja deh, gak apa-apa kan, hotel juga tidak dipakai. Jangan pelit dengan diri sendiri, itu sedekah ibadah. Nikmatin, silakan. Buat kemasan terbaik. Berikan makan orang, jangan makanan bekas. Beli makanan yang bagus memang, sekalian kasih yang baik buat Allah, begitu. Kemas ibadah itu, sama dengan biologi suami istri. Kemas, ibu jangan asal jadi. Kemas, buat suasana yang nyaman, apa yang suami suka lakukan, dan bukan aib, Bu. Untuk mengubah keadaan. Kalau selama ini kita biologisnya buruk dengan suami, ubah menjadi baik. Nikmatin itu, gitu kan. Bagaimana caranya? Coba cari, susun poin. Mulai hari ini saya akan buat apa sih, perbaikan apa mungkin selama ini. Nanti besok perbaikan apa. Nanti lusa perbaikan apa. Terus kemudian komunikasi apa yang disukain dan seterusnya. Ini perlu terbuka, gitu kan. Ini perlu terbuka. Makanya dalam Islam dibolehkan. Dan itu bukan aib, gitu kan. Bukan aib dalam Islam. Kalau kita dihalalkan berhubungan biologis, berarti halal semua yang menuju ke situ. Suami istri, halal semuanya. Yang haram zina, maka haram semuanya. Sampai Allah bilang, la taqrabu zina. Jangan dekatin tu zina. Bukan cuma lakukan. Jangan mulai telepon, jangan mulai SMS, jangan mulai menggoda. Jangan mulai. Karena akan kesana. Bahaya. Dan Allah mengatakan, sesungguhnya zina itu, wala taqrabu zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekatin zina, karena zina itu adalah fahisya, perbuatan salah, dosa besar buat kalian. Wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Maksudnya kata ulama tafsir, pasti kalian akan dipermalukan, kebongkar, akan sumpek, akan ribut, akan gagal usaha, akan. Saya sampaikan ini di pengajian saya, ada satu orang bilang, betul Ustaz, saya semenjak membuka pintu zina, usaha saya setiap saya buka gagal ini. Sana gagal. Ribut suami istri di rumah. Ada masalah. Padahal sebenarnya dia tadi berpikir tidak ada yang tahu. Dia ke luar negeri, dia kemana, dia zina. Setelah saya jelaskan, berarti ini efeknya Ustaz. Iya, berefek. Berefek loh itu. Gak ada tidak berefek. Dan masalahnya gini, kita kalau sudah buat sesuatu, maka selalu sesuatu itu ada bekasnya. Dan butuh waktu untuk membersihkan bekas. Contoh, ada air di gelas, saya pegang. Kemudian ada orang lewat, saya siram air itu, bukan niatnya untuk membasahin dia, tapi ternyata dia kena air itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita bilang-bilang, maaf ya. Baik, cukupkah itu? Enggak cukup. Karena baju orang sudah basah. Ada bekas kan? Bersihkan bekasnya. Saya keringkan bajunya ya. Saya gantiin bajunya. Kalau dia betul-betul mengatakan, sudah enggak apa-apa, saya sudah maafin. Sudah. Berarti bekas itu dia tanggulangi. Ya sudah. Tapi jangan lupa ada bekas. Enggak ada bekas. Kita ngobrol sama lawan jenis. Jangan bilang enggak ada bekas. Berbekas itu. Jangan biarkan ada bekas. Karena enggak, jangan coba-coba tadi saya bilang. Coba-coba ini berbahaya. Kita manusia lemah. Sama kita incipin. Kita sudah kenyang nih. Lihat makanan di meja. Kita incipin dikit. Biar kenyang kita bisa makan loh. Kalau kita mau coba-coba buka pintu dengan lawan jenis. Padahal sudah ada pasangan. Ada orang, Allah penuhi loh kebutuhannya. Sudah terpenuhi. Dia terlampiaskan biologisnya. Ada makan. Suaminya kalau kemana-mana antar dia. Masih buka pintu itu. Dia masih mau coba-coba. Bahaya loh ini. Ini bisa hancur rumah tangganya. Allah SWT hancurkan. Dan kalau dia berumah tangga lagi, pasti akan ada penghinaan. Nanti akan dihina oleh suami yang keduanya nanti. Akan kacau. Padahal asalnya dari yang pertama. Untuk apa? Kalau sesuatu gak perlu diganti, jangan ganti. Gak perlu. Masih bisa. Ya sudah kita jalan. Dunia sebentar, Bu. Orang mukmin tahu akhirat adalah target utama. Dunia sebentar. Mau diapain dunia ini? Ibu bayangkan gini. Semua jenis makanan yang enak yang pernah kita pengen. Lalu kemudian kita sudah berhasil. Anggap makanan itu di Itali. Jauh sekali. Kita ke sana berhasil beli makan. Baik, sekarang setelah berjalan berapa waktu? Kita masih rasakan? Enggak ada. Cuma kenangan. Dulu saya pernah ke sini. Dulu saya pernah. Itu dunia begitu. Enggak ada sesuatu. Oh iya, saya pernah berzina sama orang ini. Terus habis itu apa? Anggap orang itu paling top, paling gagah, paling cantik. Saya pernah berzina. Terus apa? Habis itu apa? Enggak ada sesuatu gitu loh. Itu dunia kecil. Dan efeknya ada. Buruknya ada. Dosa itu ada. Makanya bayangkan di dunia ini kalau apapun yang kita dapatkan yang paling hebat pun. Setelah itu apa? Gak ada sesuatu. Biasa saja. Biasa saja gitu. Ya? Jadi harus jangan dibuka pintu itu. Jangan dicoba-coba. Ya? Jadi baik jangan. Karena ini berbahaya. Saya sarankan kalau ada ibu-ibu seperti ini taubat nasuha kepada Allah detik ini. Berhenti. Gak boleh lagi sudah. Ada godaan. Lawan. Harus dilawan. Lampiaskan ini, semua yang berhubungan dengan laki-laki itu tutup semuanya. Fotonya kah, nomornya kah, blokir semua, selesai. Memang harus, ada gejolak, lawan. Minta ya Allah bersihkan hati saya mau jadi baik ya Allah. Buat saya puas dengan suami saya ya Allah. Buat, minta sama Allah. Kena bahaya, berbahaya. Ibu kalau berpikir bisa sembunyikan dari suami, demi Allah, Allah bongkar. Sampai kata Nabi SAW, kalau ada seseorang, ya, membuka aib orang lain atau melakukan satu perbuatan dia sembunyikan pun Allah akan bongkar aibnya walaupun dia sembunyikan di dalam rumahnya. Tak bisa itu. Jangan mimpi itu kita bisa tutupin terus. Nanti tiba-tiba saja ibu lagi di kamar mandi suaminya lihat telepon atau mungkin lagi jalan suaminya lihat Allah punya kuasa. Jangan mengkhayal tidak. Allah punya cara. Sama laki-laki juga begitu mungkin dia berbuat haram lalu istrinya punya cara. Allah punya cara buat istrinya tahu. Ingat kasus tadi Nabi Musa alaihissalam. Jadi jangan dibuka pintu itu. Enggak usah lah. Enggak usah. Dunia ini jadikan dan fahami adalah tempat lewat saja. Dan ini kemasan sama kiasan. Enggak usah terpengaruh dengan itu. Orang yang mau coba-coba yang lain itu karena memang dia merasa ya ini adalah mungkin lain. Mungkin begini. Enggak ada hubungannya sama sekali. Mungkin ada beda rasa makanan-makanan ini tapi sama saja makanan. Tujuannya menghilangkan lapar. Itulah dunia. Kecuali ada hukum syariat di situ, gitu kan? Ada hukum syariat. Misal orang makan ada dia sudah beli biasa beli ayam beli makanan di rumahnya, tapi pas Idul Adha memang disuruh berkurban disuruh makan tambahan daging. Perintah, baiklah kita kerjakan. Tapi kalau nggak ada untuk apa? Nggak ada manfaat sama sekali. Jadi ini harus bertakwa kepada Allah. Jangan dibuka pintu ini. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Anggap kita sudah lakukan hubungan biologis sama dia, apa kita dapat? Sebuah kebanggaan. Kebanggaan mau diapain? Sementara ada hukuman Allah datang, tidak mungkin kita lepas ya. Apalagi kalau itu dilakukan berulang-ulang, nah itu makin berat hukumannya. Oh, 11:30 ini. Ya. Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Pemilu tidak, Pak Ustadz, pemilu tidak syariat. Jadi boleh golput kah? Ada isu bila kita golput non-muslim benang. Bagaimana dengan pilkada nanti? Apa boleh kita memilih pemimpin muslim lebih baik? Tentu kalau dalam kondisi sekarang, maka saya pribadi menyarankan untuk tidak untuk harus memilih, jangan tidak memilih muslim. Karena opsinya muslim atau orang kafir. Kecuali kalau bertemu antara muslim sama muslim, dua-duanya buruk. Ya jangan pilih. Siapa yang menang nanti tinggal kita ikuti peraturan yang sesuai dengan hukum Allah gitu kan. Tapi kalau muslim sama non-muslim, enggak bisa memang. Kita lihat mana yang terbaik, menurut kita Islam, kita berikan suara kita. Itu yang dianjurkan. Dan ini kemarin sudah dibicarakan sama salah satu ulama di Madinah yang mengajar di Masjid Nabawi, Syekh Dr. Sulaiman Ruhaili. Waktu kami bertemu di Batu kemarin, ada di Malang ada daurah, kemudian ditanyakan masalah itu, bagaimana kalau kondisinya begini? Kalau kondisi seperti sekarang Jakarta, enggak bisa muslim enggak milih. Karena kalau enggak milih malah bisa berbahaya. Minimal orang non-muslim, minimal kalau non-muslim ini bangun gereja, enggak ada yang bisa tegur agamanya dia. Minimal itu. Anggap dia tidak ganggu orang Islam, tapi minimal dia bisa melakukan itu. Kan itu. Sebaiknya mungkin Allahu a'lam, ini poin ini adalah kita memilih dan memberikan suara kepada muslim yang kita anggap baik. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Tapi ini saran ya, saran. Tapi kalau ada orang mau golput itu adalah hak dia. Tidak mungkin dipaksakan. Allahu a'lam. Mungkin begitu. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga apa yang kita bahas pada pagi menjelang siang ini semuanya diberkahi olehnya. Dan juga semoga saja semua dosa yang pernah kita kerjakan diganti dengan kemahamurahnya menjadi pahala. Dan semoga semua amal yang pernah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Sang Pencipta Allah. Dan semoga sisa umur kita diberkahi olehnya. Dan puncaknya kita masuk surga tanpa hisab. Dan kita terus mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga, dengan jiwa kita. Dan semoga Allah sekali lagi menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Wada benar dari Allah, wada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.